بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Baik, di sesi yang kedua ini saya akan masuk ke dalam beberapa fawaid yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala seputar kaidah-kaidah Asmaul Husna. Hal yang pertama yang beliau terangkan di sini, di dalam kaidah beliau menjelaskan bahwa ada tiga pembahasan yang harus dibedakan. Yang pertama ada pembahasan tentang asma, tentang nama-nama. Yang kedua ada pembahasan tentang sifat-sifat. Dan yang ketiga ada pembahasan tentang pengabaran. Pengabaran tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tiga pembahasan dibedakan. Kalau nama jelas ya, nama misalnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Yang Maha Merahmati, Yang Maha Rahim, Al-Alim, Yang Maha Mengetahui, Al-Aziz, Yang Maha Perkasa, dan seterusnya, yaitu nama-nama. Kalau sifat, ya, misalnya memiliki ilmu, Al-Ilm, Al-Qudrah, memiliki kemampuan, mendengar, melihat, itu sifat-sifat namanya. Iya. Yang ketiga ada yang disebut ikhbar, pengabaran. Ada yang disebut pengabaran. Dan pengabaran lebih luas, sebab nama pengabaran, sifat pengabaran. Sifat pengabaran. Iya. Misalnya Allah dikabarkan Maha terdahulu yang atau yang membuat, itu bentuk dari pengabaran. Jelas ya? Iya. Maka di sini Ibnu Al-Qayyim terangkan bahwa bab pengabaran itu lebih luas daripada bab sifat. Dan bab sifat itu lebih luas daripada bab penamaan. Bab penamaan. Jadi setiap nama itu sudah mengandung sifat. Dan itu bentuk pengabaran setiap nama. Ya, kalau nama Al-Alim, Yang Maha Mengetahui, pasti ditetapkan di dalamnya Allah memiliki sifat apa? Berilmu. Maha Mengetahui apa yang akan datang, apa yang sedang terjadi, dan apa yang telah terjadi. Iya. Itu sifat ya. Itu semuanya sudah bentuk pengabaran. Tapi kalau misalnya sifat, ya, jadi nama itu lebih sempit daripada sifat. Sifat lebih luas. Tidak setiap sifat ditetapkan untuk Allah, kemudian diambil darinya apa? Nama. Iya. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fantaqamna minhum." Maka kami membalas dari mereka, membalas. Karena mereka kafir, kami membalasnya. Ini sifat Allah membalas kekafiran orang yang kafir. Jelas ya? Tapi tidak dikatakan ada nama Allah Al-Muntaqim, Yang Maha Membalas, tidak. Sebab di dalam Al-Quran hanya disebutkan bentuk pensifatan Allah membalas. Jelas ya? Nah. Kemudian yang ketiga, ikhbar. Kalau pengabaran lebih luas lagi. Lebih luas. Bentuk dari ikhbar. Ya. Jadi ada kadang, dia bukan nama, bukan sifat, dikabarkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah itu Maha Ada. Allah itu ada. Itu kan pengabaran. Allah ada. Iya. Itu dimaklumi. Atau sesuatu misalnya. Itu pengabaran. Baik, jadi pengabaran lebih luas. Jadi ketika dikabarkan sesuatu, nah dikatakan dari sifatnya dia sesuatu atau dari namanya yang maha sesuatu, tidak seperti itu. Jelas ya? Maka ini tiga bab dibedakan. Nama, sifat, dan apa? Ikhbar, pengabaran. Iya. Setiap nama pasti mengandung sifat. Setiap sifat belum tentu bisa dipetik darinya nama. Iya. Dan setiap pengabaran itu apa namanya? Dan setiap sifat itu pasti pengabaran. Tapi tidak setiap pengabaran dianggap nama ataupun sifat. Karena itu di dalam penetapan Asmaul Husna dan sifat-sifat itu wajib terikat dengan nas Al-Quran dan hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Apa saja dari nama dan dari sifat tidak boleh ditetapkan kecuali kalau ada dalilnya, ada nasnya dari Al-Quran atau dari hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan pengabaran. Ya, pengabaran tidak wajib dia memiliki nas. Hanya disyaratkan pengabaran itu adalah hal yang layak untuk Allah Subhanahu wa taala. Iya. Itu kaidah umumnya, walaupun hal yang berjalan di tengah para ulama, mereka selalu berpijak dengan dalil. Berpijak dengan nas Al-Qur'an dan Sunnah dan dari aqwal as-salaf, terikat dengan ibarat para as-salaf dan terikat dengan fitrah yang sehat. Karena itu ketika mereka membawakan bentuk pengabaran, itu biasanya mereka terikat dengan lafad-lafad para ulama, lafad-lafad orang yang telah mendahulunya. Dia tidak membuat bentuk-bentuk pengabaran tersendiri. Apalagi kalau itu mengandung makna yang batil. Jadi pengabaran itu harus mengandung makna yang baik dan sempurna untuk Allah Subhanahu wa taala baru dibolehkan. Walaupun tidak wajib dia memiliki dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini faedah yang pertama. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua, ya. Ibnu Al-Qayyim rahimah bahwa sebuah sifat kalau dia terbagi dua bisa sempurna dan kurang. Sebuah sifat kalau ada bentuk kesempurnaannya, ada bentuk kekurangannya, maka mengitlakkan nama itu untuk Allah Subhanahu wa taala atau mengitlakkan hal tersebut sebagai nama Allah tidak diperbolehkan. Iya. Sebab yang dimutlakkan untuk Allah hanyalah nama yang mengandung kesempurnaan. Hal yang paling puncak di atas keindahan dan kebaikan. Adapun kalau kandungan dari nama terdapat sifat yang mungkin sempurna, mungkin maknanya sempurna, dan mungkin ada makna kekurangan, maka ini tidak dimutlakkan sebagai nama. Contoh misalnya, penyebutan yang biasa disebut oleh orang-orang filsafat, al-fa'il, yang melakukan. Al-fa'il, ya, fa'il artinya yang melakukan, yang mengerjakan. Dan dimaklumi bahwa pekerjaan, perbuatan, ada yang baik, ada yang buruk. Jelas ya? Tentunya kalau digunakan mimbabil ikhbar, hanya diarahkan kepada mana yang baiknya saja. Iya. Tapi kalau dikatakan nama dari Asmaul Husna Al-Fa'il, ini keliru. Selain dari tidak ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan akan hal itu, juga dari sisi kandungan maknanya, ya, tidaklah sempurna untuk Allah. Sebab mungkin mengandung kesempurnaan dan mungkin mengandung apa? Kekurangan. Mungkin mengandung kekurangan. Ya, dan ini sangat bermanfaat sekali, kaidah ini, di dalam banyak sisi. Di antaranya kalau kita memahami dari Asmaul Husna, kita akan tahu bahwa seluruh dari penamaan dari nama-nama yang Allah Subhanahu wa taala namakan dirinya di dalam Al-Qur'an dengan nama itu, atau Rasulullah menamakan Allah dengan nama itu di dalam haditsnya, itu pasti maknanya semuanya sempurna. Tidak ada bentuk kekurangan di dalamnya. Iya. Jelas ya? Dan ini bermanfaat sekali. Di dalam bab ini juga nanti akan datang di kaidah. Kalau ada penamaan itu dipakai kesamaan penamaan. Ya, dipakai untuk Allah dan dipakai untuk makhluk. Maka tatkala penamaan digunakan untuk Allah, kita sudah mengerti kaidah bahwa nama itu hal yang dimutlakkan sebagai nama bagi Allah, tidak boleh ada kekurangan di dalamnya. Karena itu pasti tidak sama pemutlakan nama itu untuk Allah dan pemutlakan nama untuk apa? Makhluk yang banyak kekurangannya. Jelas ya? Dan ini akan datang kaidahnya. Baik, kemudian yang ketiga, ini dari kaidah penting disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, bahwa tidak mesti dari pengabaran perbuatan ya, dipetik darinya sebuah nama mutlak. Sebuah nama mutlak. Ya. Jadi sekarang Allah mengabarkan dirinya dalam Al-Quran. فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ. Sungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki. Berarti dari perbuatan Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki. Apakah dipetik darinya nama Al-Mudhil yang maha menyesatkan? Hah? Tidak boleh. Sebab kalau dipetik nama itu secara mutlak, itu mengandung apa? Mengandung kekurangan. Iya. Celaan bagi Allah. Tapi kalau dikatakan Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki, itu mengandung kesempurnaan. Menunjukkan bahwa dia memberi hidayah kepada siapa yang dia kehendaki dan menyesatkan siapa yang dia kehendaki. Menunjukkan sifatnya yang maha bijaksana, ya, yang maha adil, dan di tangannya lah segala sesuatu. Itu menunjukkan kesempurnaan. Tapi kalau dimutlakan, yang maha menyesatkan, ini mengandung apa? Kekurangan. Karena itu, ini tidak cocok di dalam kaidah penamaan. Karena itu banyak dari para ulama yang menyusun buku-buku seputar Asmaul Husna, dia hitung beberapa nama. Ini nama, misalnya dia sebut dari Asmaul Husna, nama Allah subhanahu wa ta'ala, misalnya adalah Al-Fatih. Pakai Al-Fatih ya, kalau Al-Fattah ada di dalam Al-Quran, tapi Al-Fatih. Ya. Al-Fatih dia petik dari ma yaftahillahu min rahmatin fala mumsika laha. Apa yang Allah buka dari rahmat, tidak ada yang bisa menahannya. Ya, maka diambil dari situ nama Al-Fatih. Maka ini tidak cocok. Diambil penamaan dari apa? Dari sebuah masdar yang dipetik darinya penamaan. Walaupun ketika muncul ke atas Al-Fatih, maknanya bisa sempurna. Sebab ada nama apa? Al-Fattah. Ya. Karena di dalam kaidah penamaan, itu harus ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menunjukkannya secara nas untuk penamaan tersebut. Jelas sampai sini ya? Baik. Jadi ini dari hal yang diingatkan oleh Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, dan memang banyak kekeliruan di dalam pembahasan ini. Iya. Seperti misalnya ada yang memberi nama Ar-Rafi'. Iya. Memberi nama Ar-Rafi'. Ya, karena di dalam Al-Quran disebut yarfa'u man yasha, Allah mengangkat siapa yang Allah kehendaki. Ya, dikatakan Ar-Rafi', maka ini kurang tepat. Seperti misalnya ada yang memberi nama untuk Allah dengan nama As-Sabur, yang maha bersabar. Ya, ini secara lafaz. Jadi secara lafaz nama, ya, nama As-Sabur tidak ada nama As-Sabur di dalam nas. Ya, yang ada di dalam hadis pensifatan. Pensifatan. Ya. Yang dikatakan tidak ada asbaru minallah, yang lebih bersabar dari Allah. Jelas ya? Jadi disebut pensifatan. Nah, pensifatan ini tidak bisa dipetik darinya nama as-sabur misalnya. Iya. Jadi itu kaidah-kaidah umum ya, walaupun pembahasan Ibnu Qayyim di sini lebih spesifik, lebih khusus terkait dengan pengabaran. Iya. Yang apabila pengabaran itu dibuat mutlak, maknanya menjadi apa? Kurang bagus. Iya. Contoh misalnya ayat wa makaru wa makarallah. Mereka berbuat makar, maka Allah membalas makar mereka. Maka tidak boleh dipetik dari sini, dari Asmaul Husna Al-Makir, yang maha membuat apa? Makar, tidak cocok. Sebab tadi makar yang ada disebut dalam ayat, itu datang dalam bentuk pembalasan. Itu menunjukkan keagungan dan kebesaran. Jelas ya? Beda kalau disebut, yang maha membuat makar. Itu akan ada makna apa? Makna jelek di dalamnya. Iya. Baik. Kemudian yang keempat dari faedah di sini, dan ini dari faedah-faedah penting yang dibawakan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, kata beliau, "Anna asma'ul husna hiya a'lam wa awsaf." Sungguhnya asma'ul husna itu adalah a'lam, penamaan-penamaan, wa awsaf, dan sifat-sifat. Jadi asma'ul husna itu terkandung dua hal, penamaan dan apa? Pensifatan. Penamaan dan pensifatan. Itu kaidah untuk seluruh asma'ul husna. Dia dikatakan a'lam wa awsaf. Contoh misalnya, nama Allah subhanahu wa ta'ala al-alim. Ya. Maka al-alim artinya yang maha mengetahui, itu adalah nama. Nama untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan al-alim terdapat di dalamnya pensifatan, sifat ilmu untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian. Iya. Al-hayyu artinya apa? Yang maha hidup. Iya. Terdapat penetapan nama Allah yang maha hidup. Itu nama. Dan terdapat pensifatan kehidupan untuk Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah maha hidup, tidak akan pernah mati. Iya. Demikian pula nama misalnya Al-Qadir. Al-Qadir ada dua. Ada penamaan dan ada pensifatan. Dia nama bagi Allah. Al-Qadir. Iya. Nama bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di dalamnya terdapat sifat, penetapan sifat kudrah bagi Allah. Bahwa Allah memiliki kemampuan. Jadi kalau disiat dari sisi penamaan, ya, Allah subhanahu wa ta'ala memiliki beberapa nama. Nama al-alim, al-hayyu, al-qadir. Tiga kita sebut contoh tadi ya. Iya. Beda sifat kehidupan dengan sifat ilmu. Dan sifat ilmu berbeda dengan sifat kemampuan. Tapi semuanya dikatakan, ditetapkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang Allah tetapkan untuk dirinya. Iya. Demikian. Dan ini pendalilan di dalam Al-Quran menunjukkan kaidah ini sangat banyak sekali ya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala ya, menyebutkan dari sifat-sifatnya, menutup sejumlah ayat dengan asma'ul husna, dan disebutkan sebelumnya pengaruh dari sifat. Pengaruh dari sifat. Dan kadang disebut di dalam sebuah surah, sebuah nama, disebutkan di surah yang lainnya, dipecah dalam bentuk sifat. Misalnya, di sebagian ayat Allah berfirman, wa huwal ghafurur rahim. Allah yang maha ghafur, maha mengampuni dan maha merahmati. Al-ghafur di sini, nama al-ghafur. Di ayat yang lain, wa rabbuka al-ghafuru durrahmah. Ya. Jadi nama al-ghafur, di sini juga nama al-ghafur. Wa huwal ghafurur rahim, di ayat yang pertama pakai ar-rahim. Di ayat yang kedua, durrahmah, yang maha memiliki rahmat. Disebut dengan apa? Sifatnya yang maha memiliki rahmat. Maka ini menunjukkan bahwa setiap nama itu mengandung, setiap dari asmaul husna, dia adalah penamaan dan pensifatan. Penamaan dan pensifatan. Baik, ini faedah yang keempat. Kemudian faedah yang kelima. Faedah yang kelima. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, setiap nama dari Asmaul Husna itu pasti menunjukkan tiga hal. Pasti menunjukkan apa? Tiga hal. Iya. Jadi setiap nama dari nama Allah Subhanahu wa taala punya tiga dalalah. Ada dalalah apa namanya? Bil mutabaqah, ada dalalah bit tadammun, ada dalalah bil iltizam. Ada tiga. Iya. Yang pertama, dalalah bil mutabaqah. Menunjukkan atau suatu penunjukan yang mengarah kepada zat dan sifat itu sendiri secara sempurna. Nah, di sini kita bedakan dulu tiga ya. Ada dalalah bil mutabaqah, tadammun, dan apa tadi? Iltizam. Ya. Jadi sesuatu nama dari Asmaul Husna itu pasti menunjukkan tiga hal. Tiga hal yang pertama, atau hal yang pertama ditunjukkan secara mutabaqah. Hal yang ditunjukkan secara langsung. Ya. Hal yang kedua ditunjukkan secara tadammun, terkandung di dalamnya. Dan hal yang ketiga, bil iltizam, keharusan darinya, konsekuensinya. Contoh misalnya, mutabaqah. Ya. Misalnya kalau dikatakan rumah, rumah itu apa? Hah? Rumah sekarang mutabaqah. Ya. Jadi kalau dikatakan rumah, itu artinya sesuatu yang terangkai, ya, bangunan yang ada temboknya, ada atapnya, kan begitu kan? Ada atapnya, ada pondasinya. Nah, itulah yang disebut apa? Rumah. Baik, itu bil mutabaqah, rumah. Baik, sekarang kalau saya berkata, ya, rumah, maka terkandung di dalamnya mutabaqah, pasti ada pintunya, kan begitu? Ada temboknya. Ya, maka kita tetapkan rumah ada temboknya di apa? Di tadammun. Begitu. Jelas sampai sini? Iya. Iya. Yang ketiga, iltizam. Iya. Bil iltizam. Sekarang kalau dikatakan rumah. Iya. Rumah berarti pasti ada yang membangunnya. Kan begitu? Ada yang membangunnya. Ada rumah yang berdiri sendiri? Pasti ada yang membangunnya. Maka itu iltizam namanya. Iya. Nah, begitu pula, ini contoh ya, di dalam maknanya. Dan di sini Ibnul Qayyim tetapkan bahwa setiap nama dari Asmaul Husna pasti menunjukkan tiga hal ini. Iya. Menunjukkan tiga hal ini. Secara mutabaqah, dan secara apa? Tadammun, dan secara iltizam. Kita ambil contoh nama Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq. Apa artinya Al-Khaliq? Hah? Yang Maha mencipta. Iya. Yang Maha mencipta. Jadi kalau disebut dengan nama bahwa Allah memiliki nama Al-Khaliq, maka ini penamaan menunjukkan zat Allah Subhanahu wa taala yang bernama Al-Khaliq. Dan menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala apa? Memiliki sifat mencipta. Iya. Jelas ya? Ini mutabaqah. Sekaligus semuanya. Pada zat dan sifat sekaligus. Iya. Kalau tadammun, itu menunjukkan salah satu dari keduanya. Jadi, kalau ada nama Al-Khaliq, berarti Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat apa? Sifat mencipta. Atau, kalau ada nama Al-Khaliq, berarti tadammun, itu menunjukkan zat Allah Subhanahu wa taala. Diambil sebagiannya. Yang ketiga, bil iltizam. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala Maha mencipta, berarti itu mengharuskan Allah memiliki sifat ilmu dan sifat kemampuan. Sifat al-ilmu dan apa? Al-qudrah. Iya, itu kan keharusan. Sebab kalau Dia mencipta, kira-kira yang dicipta itu Dia ketahui atau tidak? Hah? Pasti Dia tahu. Kalau begitu, memiliki sifat apa? Mengharuskan memiliki sifat ilmu. Iya. Jelas ya? Dan memaruh, kalau dia mencipta, berarti dia mampu melakukannya. Berarti memiliki sifat apa? Sifat kemampuan. Jelas ya? Karena itulah tatkala Allah menyebutkan penciptaan langit dan bumi, Allah berfirman, lita'alamu anna allaha ala kulli syai'in qadirun wa anna allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Setelah disebutkan penciptaan langit dan bumi, Allah berfirman supaya kalian tahu bahwa Allah maha mampu atas segala sesuatu dan ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Sebab ini dua konsekuensi. Dua konsekuensi. Jelas ya? Maka ini subhanallah kalau diperhatikan kaidah ini sangat bermanfaat sekali. Akan luas seorang itu, mendalam seorang itu memahami apa? Memahami dari Asmaul Husna. Iya. Memahami dari Asmaul Husna. Dan akan indah dia di dalam memahaminya. Iya. Baik. Jadi kalau disebut misalnya, saya beri contoh lain. Ya, nama Allah Al-Alim. Yang maha, apa? Mengetahui. Secara mutabaqah, secara keseluruhan, menunjukkan zat Allah yang bernama Al-Alim. Dan menunjukkan sifat apa? Sifat ilmu. Kan begitu? Secara tadammun, secara kandungan, maka terkandung di dalamnya penetapan sifat ilmu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Jelas ya? Dan secara iltizam, kalau Allah mengetahui, maha mengetahui, berarti Allah subhanahu wa ta'ala maha melihat dan maha mendengar. Jelas sampai sini? Ini dari iltizam, dari keharusan-keharusannya. Baik. Demikian. Maka ini dari hal yang indah dan menunjukkan kepada kita betapa indahnya Asmaul Husna itu. Ya, ternyata pada setiap nama dia mengandung tiga hal yang ditunjukkan di dalamnya. Iya. Kemudian yang keberapa sekarang? Yang keenam. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan kaidah yang lain. Ini kaidah yang keenam ini, faidah yang keenam mempertegas kaidah-kaidah sebelumnya. Kata Ibnu Al-Qayyim, "Anna asma'ul husna laha i'tibaran." Sungguhnya Asmaul Husna itu punya dua i'tibar. Iya. Ada dua sudut yang diperhatikan. Ada i'tibar dari sisi zat, dan ada i'tibar dari sisi sifat. Itu dua. Ada i'tibar dari sisi zat, dan ada i'tibar dari sisi apa? Sisi sifat. Nah, itu dua i'tibar. Jadi selalu seperti itu. Memandang nama. Supaya tidak dipertentangkan. Jelas ya? Dan ini luput dari kaidah ini, inilah yang menjatuhkan kelompok Jahmiyah jatuh di dalam jurang kebinasaan. Iya. Jatuh di dalam jurang kebinasaan. Kenapa kelompok Jahmiyah mengingkari nama-nama dan sifat? Ingat ya, kelompok Jahmiyah dia mengingkari seluruh nama dan mengingkari seluruh apa? Seluruh sifat. Kecuali satu sifat saja dia tetapkan, sifat al-wujud. Sifat adanya Allah. Sebab kalau dia katakan Allah tidak ada, ya, semua orang akan mengatakan dia apa? Kafir. Tapi ini pandai ditanya, kenapa kamu tidak tetapkan nama-nama Allah? Asmaul Husna. Katanya saya tidak bisa tetapkan Asmaul Husna. Ya, sebab kalau saya tetapkan nama itu, saya tetapkan 10 nama saja, berarti Allah ada 10, kata mereka. Hah? Allah ada 10. Karena itu saya tidak tetapkan. Demikian pula kalau saya sifatkan Allah dengan beberapa sifat, saya tetapkan 10 sifat saja, berarti Allah ada 10, kata mereka. Nah, ini sudah batil. Jelas ya? Karena itu Ibnu Al-Qayyim beri kaidah bagus. Asmaul Husna dilihat pada dua sudut. Yang pertama, i'tibar dari sisi zat, dan yang kedua, i'tibar dari sisi sifat. Dari sisi zat, kalau dilihat dari sisi zat, itu semua Asmaul Husna sama. Sebab dinamakan untuk zat yang satu. Dinamakan untuk siapa? Hah? Dinamakan untuk Allah. Kan begitu? Dan dilihat dari sisi sifat, ini tentunya Sama atau berbeda? Kalau dilihat dari sisi sifat, sama atau berbeda? Ya pasti berbeda. Sebab sifat ilmu beda dengan sifat al-qudrah, kemampuan. Sifat as-sama, pendengaran, beda dengan sifat penglihatan. Jelas ya? Demikian. Maka ini dua i'tibar yang dilihat. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebut dirinya dengan berbagai nama, berbagai sifat. Iya. Untuk dirinya sendiri. Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada. Huwar rahmanur rahim. Sudah empat. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddus, as-salamul mu'min, al-muhaimin, al-azizul jabbarul mutakabbir. Sudah berapa nama? Banyak nama, semuanya untuk nama Allah. Bahkan Allah berfirman, walillahil asma'ul husna. Milik Allah al-asma'ul husna. Seluruh asma'ul husna dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, dan itu dimaklumi secara bahasa juga, ya. Manusia disebut si fulan ini, masya Allah, si fulan ini rajin, cerdas, pembersih, ya. Kemudian dia rapi. Kan disifatkan seorang dengan banyak sifat. Apa artinya si fulan empat orang? Tidak. Ya. Karena itu, kaidah yang dimaklumi secara akal, ya, secara bahasa maupun secara kenyataan, ta'addud as-sifat la yastalzim ta'addudud dat. Adanya banyak pensifatan tidak mengharuskan datnya banyak. Boleh saja pensifatan untuk satu orang, untuk satu dat, untuk sesuatu yang satu. Ya, ini maksud dari kaidah ini. Ini dari kaidah-kaidah indah seorang memahaminya. Dan ini akan menambah pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, betapa banyak nama-namanya dan betapa indah sifat-sifatnya. Ya. Dan menambah seorang hamba keimanan kepadanya, kecintaan. Tatkala dia masuk misalnya kepada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang terkandung di dalamnya kelembutan Allah Subhanahu wa taala, ya. Terkandung di dalamnya apa dari kelembutan Allah Subhanahu wa taala, maka akan bertambah kecintaannya kepada Rabb-nya. Ketiga, dia masuk kepada nama-nama yang terkandung di dalamnya kebesaran, keagungan, kemuliaan dan apa namanya keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya pun penuh pengagungan, pembesaran dan pemuliaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu dia masuk ke dalam nama-nama yang terkandung kemuliaan, kebaikan, kedermawanan, ya rahmat dan apa namanya pengaruh baik Allah Subhanahu wa taala, maka dia bertambah kecintaan, kerinduan memuji Allah dan bersyukur kepadanya. Dan begitu dia mengenal dari nama-nama yang mengandung keperkasaan, hikmah, ilmu, kemampuan, maka dia bertambah ketundukan kepada Allah, bertambah khusyuk dan bertambah berserah diri. Dan ketika dia melihat dari nama-nama yang mengandung ilmu, ya, mengandung keahlian, apa namanya, mencakup segala sesuatu, atau mengandung makna muraqabah, pengawasan, maka dia bertambah rasa takut kepada Allah, dan selalu dia kontrol dirinya, dan yang semisal dengan itu. Maka ini hal yang indah ketika seorang memperhatikan dari Asmaul Husna, ya, penggunaan-penggunaannya, tatkala semuanya digunakan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Satu, ya, dan mengandung mana-mana yang berbeda, sifat-sifat yang beraneka ragam, maka ini akan menambah pengagungan kepada Rabb-nya dan keimanan kepadanya. Nah, adzan dulu. Kemudian faedah yang ketujuh, kata Ibn Al-Qayyim rahimahullah, annama yutlaqu alaihi fi bab al-asma' wa sifat tawqifi وما يطلق عليه في باب الإخبار لا يجب أن يكون توقيفيا. Ini kaidah ya. Hal yang digunakan secara mutlak di dalam pembahasan nama dan sifat itu bersifat tauqifi. Apa artinya bersifat tauqifi? harus ada dalilnya. Dari Al-Quran maupun dari hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu makna bersifat tauqifi. Ya, kalau kita masuk di pembahasan Asma'ul Husna, demikian pula di pembahasan sifat-sifat, tidak boleh seorang tetapkan nama dan sifat kecuali dengan dalil. Dari Al-Quran maupun dari apa? Hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya? Tauqifi. Ini kalau bab al-asma wa sifat tadi. Yang sudah kita singgung di kaidah pertama. Ya. Adapun bab al-ikhbar, kata Ibn al-Qayyim, tidak mesti dia tauqifi. Seperti al-qadim. Ya Allah disifatkan, misalnya al-qadim, artinya maha terdahulu. Ya. Ini bentuk pengabaran ya. Pengabaran. Allah maha terdahulu. Tapi yang para ulama sebutkan bahwa pengabaran dengan terdahulu ada makna yang bagus, ada makna yang enggak bagus. Sebab terdahulu, ada makna terdahulu tidak pernah didahului oleh sesuatu apapun. Azali. Maka ini bagus makna ini. Dan ada makna terdahulu, dia terdahulu tapi ada yang mendahulunya sebelumnya. Dan ini enggak diinginkan. Jelas ya? Karena itu kalau digunakan al-qadim untuk bentuk pengabaran saja, di maknanya yang bagus, itu enggak ada masalah. Jelas ya? Seperti al-mawjud. Nah, di dalam Al-Quran disebut dari Asmaul Husna al-mawjud. Ya. Walaupun semua tahu adanya Allah. Allah itu maha ada. Semuanya tahu. Tapi dalam bentuk nama dan persifatan seperti itu tidak ada. Maka ini kalau disebut hanya bentuk apa? Pengabaran namanya. Hanya bentuk pengabaran. Iya. Atau al-qa'im binafsihi, yang berdiri dengan dirinya sendiri. Iya. Ini bentuk pengabaran tidak ada masalah. Sebab pengabaran ini ditunjukkan oleh adillah. Allah berdiri dengan dirinya sendiri. Kan begitu? Iya. Apalagi kalau kita masuk di pembahasan nama-nama dan sifat-sifat itu sangat dimaklumi secara nas dari Al-Quran dan As-Sunnah dan disepakati, ditunjukkan oleh akal yang sehat dan fitrah manusia menunjukkan hal itu. Iya. Ada adillah yang menunjukkannya. Jelas ya? Tapi dari sisi konteks, nama Al-Qa'im binafsihi, konteksnya, ini tidak ada nas khusus untuk itu. Maka di sini disebutkan mimbabil ikhbar dari sisi pengabaran tidak ada masalah. Tapi kalau dari sisi penamaan atau pensifatan, itu tidak diperbolehkan. Jelas ya, harus ada dalil khusus tentang itu. Karena itu kata Ibnul Qayyim, setelah membedakan, beliau berikan kaidahnya. Kata beliau, fahada faslul khitab fi mas'alati asma'i. Ini adalah pemutus di dalam masalah ini. Dalam masalah nama-nama, apakah dia tauqifi atau tidak. Jadi dia disebut tauqifiyah. Tentang asma wa sifat, di babnya disebut tauqifiyah. Tapi di dalam pengabaran, ini boleh kata Ibn al-Qayyim, yajuzu ayyutlaqa alaihi ba'du man lam yarid bihis sama. Boleh digunakan sebagian. Ingat ya, tidak semuanya. Tidak segalanya digunakan, tapi sebagian. Iya. Apa yang tidak ada di dalam nas Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, dari sini saya bisa simpulkan ya, bahwa untuk nama-nama dan sifat itu harus ada apa? Menamakan Allah dengan nama, mensifatkan Allah dengan sifat. Harus ada dalilnya dari mana? Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun mengabarkan tentang Allah, maka ini tidak wajib dia ada dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Hanya yang diperhatikan beberapa hal. Diperhatikan maknanya harus apa? Husna, harus baik. Yang kedua, sebab kejelekan tidak boleh dinisbatkan kepada Allah. Akan datang nanti, mungkin saya singgung sebagian kaidah. Atau Ibn al-Qayyim menyinggungnya. Ya. Kemudian yang kedua, di bab pengabaran, jangan terlalu banyak dia buka pintu pengabaran untuk dirinya. Dia banyak terikat dengan lafad-lafad para ulama. Jelas ya? terikat dengan ibarat-ibarat para as-salaf. Supaya dia selamat dari kesalahan. Sedikit salahnya. Sebab kalau dia gampang di bab ini, sedikit-sedikit dia kabarkan. Iya. Maka ini akan repot nanti banyak pembahasan. Ya. Seperti misalnya ada yang mengatakan Allah itu sang penyair agung. Hah? Sang penyair agung. Jelas ya? Ini pertama dari sisi mana? Ya. Syair itu hanya digunakan di sudut tertentu dia bagus, syair. Di sudut tertentu. Padahal yang dipuji, dia terpuji. Tapi di kebanyakan nas datang dalam bentuk celaan. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan, وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَوُونَ. Ya, para penyair itu diikuti oleh orang-orang yang menyimpang. Kan begitu? Iya. Dan Rasulullah SAW bersabda, إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا. Sungguhnya dari bayan itu ada yang bentuknya sihir. Iya. Jadi kadang ada hal-hal yang bentuknya celaan. Maka yang seperti ini, jangan seorang masuk di dalam bab pengabaran, dia kabarkan sesuatu, ternyata tampak bahwa dia keliru di dalam pengabaran. Ada mana yang enggak bagus di situ, kadang. Jelas ya, atau mana yang tidak bagusnya lebih mendominasi. Karena itu kalau dia terikat dengan lafad-lafad as-salaf, itu akan lebih apa? Akan lebih selamat. Akan lebih selamat. Karena itu banyak kekeliruan seorang terjatuh di dalamnya. Iya. Kekeliruan dia terjatuh di dalamnya, ya, bermuara dari pembahasan ini. Nah, baik. Kemudian, faedah yang keberapa sekarang? Faedah yang ke-8. Kemudian kata Ibnul Qayyim rahimahullah, ya, nama Asmaul Husna. Asmaul Husna itu apabila. Jadi Asmaul Husna dibagi menjadi dua. Ada yang dalam bentuk fi'il mutaaddi dan ada dalam bentuk fi'il lazim. Terbagi dua. Ada yang mutaaddi dan ada yang lazim. Iya. Jadi ini terbagi dua ya, Asmaul Husna. Ada yang mutaaddi dan ada yang apa? Lazim. Ini pembahasan di bahasa Arab sebenarnya. Ya. Cuman untuk masuk ke dalam rahasia-rahasia memahami lebih mendalam di dalam mencermati, ya kita harus memahami kaidahnya. Ya. Di dalam bahasa Arab itu fi'il, kata kerja, ya. Itu terbagi dua. Ada yang muta'addi. Muta'addi artinya fi'il itu perlu kepada sesuatu yang lain. Iya. Perlu kepada sesuatu yang lain. Misalnya, daraba Muhammadun. Muhammad memukul. Memukul ini mutaaddi, tidak cukup sampai situ. Dia pukul apa? Kan begitu? Apa yang dia pukul? Kalau dikatakan, daraba Muhammadun jidaran, si Muhammad memukul tembok, nah itu baru lengkap. Apa namanya? Frasanya. Baru lengkap jumlahnya. Jelas sampai sini? Iya. Ayat yang dikatakan apa? Mutaaddi. Iya. Bentuk yang kedua dari fi'il adalah yang disebut dengan nama fi'il apa? Lazim. Iya. Lazim itu dia enggak perlu lagi kepada hal yang lain, cukup pada dirinya sendiri. Iya. Misalnya dikatakan jaa Muhammadun. Muhammad telah datang. Sudah cukup atau belum? Sudah cukup. Muhammad sudah datang. Kan begitu? Iya. Nama Muhammadun. Muhammad tidur. Itu sudah cukup. Jelas ya? Baik. Nah, sekarang dari Asmaul Husna, namanya dia dari kata dalam bahasa Arab, maka pasti ada yang mutaaddi, ada yang apa? Ada yang lazim. Iya. Kalau dia mutaaddi, maka terkandung padanya 3 perkara. Kalau dia lazim, terkandung padanya 2 perkara saja. Iya. Di dalam pengabaran. Baik. Seperti nama As-Sami, Al-Basir, Al-Qadir. Beri contoh. Tiga contoh disebut oleh Ibnul Qayyim. Nama As-Sami, Al-Basir, dan apa? Al-Qadir. Iya. As-Sami yang maha mendengar. Al-Basir yang maha melihat. Al-Qadir yang maha mampu. Maha mampu. Maka ini dari nama-nama yang berasal dari apa namanya? Fi'il yang muta'addi. Ya. Berasal dari fi'il yang muta'addi. Ini terkandung padanya tiga hal. Pertama, kita tetapkan nama itu untuk Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ditetapkan sifat yang terkandung di dalam nama. Kemudian yang ketiga, ditetapkan hukum dan konsekuensi yang terkandung pada nama. Itu tiga hal. Ditetapkan. Yang kalau dikatakan As-Sami', ditetapkan nama As-Sami' bagi Allah yang maha mendengar. Hukum yang kedua, ya, hal yang kedua, ditetapkan sifat pendengaran bagi Allah. Kemudian yang ketiga, ditetapkan hukum dan konsekuensinya. Ya, hukum dan konsekuensinya, Allah punya sifat pendengaran, berarti Allah mendengar yang tersembunyi, Allah mendengar segala ucapan, segala bisikan, ya, Allah mendengarkannya. Itu hukum dan konsekuensinya. Jelas ya? Allah maha melihat. Ditetapkan nama Al-Basir bagi Allah yang maha melihat. Yang kedua, ditetapkan sifat pelihatan bagi Allah. Dan ditetapkan konsekuensinya, Allah melihat segala sesuatu pada makhluknya. Yang kecil maupun yang besar. Yang apa namanya, dia lakukan sendiri mau di hadapan manusia. Semuanya dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kalau dia lazim, tidak perlu kepada hal yang lain, sudah tegak dengan dirinya sendiri, maka ini, apa namanya, dia terkandung dua hal saja. Misalnya nama Al-Hayy, Allah yang maha hidup. Maka dari nama ini, ada dua perkara. Ditetapkan nama bagi Allah, dan ditetapkan apa? Ditetapkan sifat kehidupan bagi Allah. Jelas ya? Adapun hukum dan konsekuensinya, ya, dari sini tidak dipetik darinya. Dan ini kaidah berbeda ya dengan kaidah sebelumnya. Mengandung tiga dalalah. Nah, itu beda ya antara kaidah ini dan kaidah sebelumnya. Sebab kalau kaidah sebelumnya diterapkan ke nama Al-Hayy, Al-Hayy juga ada konsekuensinya nanti, ada iltizamnya. Dari sisi iltizam. Ya, dan di sini dimaksudkan hukum dan muqtada, hukum dan konsekuensinya. Baik. Sudah selesai 8. Sekarang yang keberapa? Yang ke-9. Ya. Yang ke-9 ini, Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala sebutkan perbedaan nama-nama dan sifat yang disandarkan kepada Allah dan nama-nama dan sifat yang disandarkan kepada makhluk. Itu perbedaan. Ya. Harus dibedakan. Jelasnya? Harus dibedakan. Ini dulu yang ingin ditekankan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Nah. Jadi, nama dan sifat yang disandarkan kepada Allah, itu selalu sempurna bagi Allah. Iya. Selalu sempurna bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Contoh misalnya, Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Razzaq, yang maha memberi rezeki. Iya. Dan Allah sempurna dalam nama dan sifatnya. Ketika Allah memberi rezeki kepada hamba-hambanya, memberikan, membukakan dari rezeki di langit dan di bumi, maka seluruh rezeki Allah adalah apa? Sempurna. Iya. Seluruh yang berasal dari Allah adalah sempurna. Berbeda dengan makhluk. Hal-hal yang disandarkan kepada makhluk sesuai dengan kelemahan makhluk itu sendiri. Dia akan menjadi sempurna dengan perbuatannya menyempurnakan. Perbuatannya apa? Menyempurnakan. Misalnya dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bis-sidq, fa inna as-sidqa yahdi ila al-bir, wa inna al-birra yahdi ila al-jannah." لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. Rasulullah bersabda, hendaknya kalian jujur, karena jujur mengantar kepada kebaikan, dan kebaikan mengantar kepada surga. Kemudian kata Nabi, seorang terus-menerus dia jujur, sampai dia ditulis di sisi Allah sebagai siddiq. Siddiq ini derajat sempurna atau tidak? Hah? Derajat sempurna. Tapi kapan dia sampai kepada siddiq? Setelah proses, dia beramal. Terus-menerus dia jujur. Dia jujur, jujur lagi, jujur lagi, jujur lagi, jujur lagi, jujur lagi. Terus sampai dicatat sebagai apa? Siddiq. Itu makhluk. Ya. Adapun hal yang disandarkan kepada Allah selalu apa? Selalu sempurna pada segala sisinya. Ini dasar yang hendaknya dipahami. Baik. Faedah yang ke-9 sudah. Sekarang yang ke-10. Iya. Faedah yang ke-10. Di sini Ibnul Qayyim rahimahullah di faedah yang ke-10 menjelaskan bahwa ihsa asmaul husna, menghitung asmaul husna dan mempelajarinya, aslun lil ilmi bikulli ma'lum. Kata beliau, adalah dasar untuk ilmu dari segala jenis pengetahuannya. Iya. Segala jenis pengetahuannya. Dan ini saya sudah uraikan tadi di pendahuluan yang pertama ya. Ada saya isyaratkan dari urgensi mempelajari Asmaul Husna. Karena yang diketahui itu, yang diketahui selain daripada Allah, ilmu selain daripada Allah itu hanya dua. Ya. Apakah dia terkait dengan makhluk Allah atau terkait dengan perintah Allah? Karena Allahnya, Allah berfirman, ala lakul khalku wal amru. Ketahuilah bahwa penciptaan dan perintah hanyalah miliknya. Jelas ya? Hanyalah miliknya. Jadi segala pengetahuan selain daripada Allah, segala pengetahuan selain daripada Asmaul Husna, itu apakah dia makhluk Allah atau perintah Allah? Kan begitu? Iya. Jelas ya? Dan ini semuanya makhluk dan perintah, semuanya bersumber dari Asmaul Husna. Iya. Terikat dengannya. Masuk di dalam konsekuensinya. Masuk di dalam konsekuensinya. Jelas ya? Maka tatkala seluruh perkara sumbernya dari Asmaul Husna, dan segala yang baik itu tidak keluar dari kemaslahatan, rahmat, kebaikan. Tatkala sumbernya adalah Asmaul Husna, maka segala yang dikatakan pengetahuan, ilmu yang bermanfaat, itu dasarnya kembali kepada seorang mempelajari Asmaul Husna ini. Karena itu Ibnul Qayyim tegaskan di sini, fal ilm bi asma'ihi wa ihsa'uha aslun li sa'iril ulum. Maka mengilmui tentang nama-nama Allah dan menghitungnya dengan detail, itu adalah sumber untuk segala ilmu. Faman ahsa asma'ahu kama yanbaghi lil makhluq ahsa jami'al ulum. Maka barang siapa yang menghitung nama-nama Allah, ihsa, ini ihsa ada penafsirannya ya, kita akan bahas nanti, akan datang kaidahnya. Dia ihsa sebagaimana mestinya, maka dia, si makhluk yang mengihsanya ini, pasti akan mendapatkan seluruh ilmu. Akan mendapatkan seluruh ilmu. Baik. Ini faedah yang keberapa? Yang ke-10. Kemudian yang ke-11. Faedah yang ke-11. Kata beliau, anna asma'ahu kullaha husna. Sungguhnya nama-nama Allah seluruhnya adalah husna. Adalah nama yang maha baik. Ini kaidah. Dan ini sebenarnya harus dipahami dari awal. Harusnya dari awal saya ketika menyebut Asmaul Husna langsung saya terangkan apa makna Al-Asmaul Husna itu. Dan sini Ibnul Qayyim singgung di kaidah ke-11, karena itu saya undurkan ke sini pembahasannya. Di dalam Al-Qur'an penyebutan Asmaul Husna di 4 tempat. Tempat yang pertama di surah Al-A'raf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Milik Allah lah asmaul husna itu. maka berdoalah kalian, beribadahlah kalian dengannya. Ini ayat yang pertama di surah Al-A'raf. Ayat yang kedua di akhir surah Al-Isra. Qul ud'u ar-Rahmana aw ud'u Qul ud'u Allah aw ud'u ar-Rahman ayyan ma tad'u falahu al-asmaul husna. Katakanlah wahai Nabi Muhammad. Ya. Berdoalah kalian kepada Allah atau berdoalah kepada Ar-Rahman. Ini karena orang-orang musyrikin mengingkari nama Ar-Rahman. Maka Allah firman, kalian berdoa dengan menyebut nama Allah atau menyebut nama Ar-Rahman, ayyamma tad'u, kalian doa dengan nama apa saja, bagi Allah al-asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang maha baik, semuanya nama Allah. Tempat yang ketiga di surah Taha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Allah tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia. Untuknya lah segala al-asma'ul husna. Nama-nama yang maha indah. Dan tempat yang keempat di mana? Sisa satu. Di surah Al-Hasyr. Iya. Di surah Al-Hasyr. Nah, ini tempat yang paling di antara, dan dari semua tempat ini menakjubkan ya penyebutan-penyebutannya. Iya. Kalau di surah Al-A'raf disebutkan kaidah umumnya bahwa Asmaul Husna itu dipakai berdoa. Tercakup dua doa, doa ibadah dan doa permohonan, doa masalah. Kalau di surah Al-Isra ya, penegasan bahwa seluruh Asmaul Husna adalah nama-namanya, mau dipakai yang mana saja sama saja. Iya. Jelas ya? Kalau di surah Taha ya, ditegaskan nama Allah, kemudian ditegaskan tentang apa? Keesaan Allah, tidak ada syarikat baginya, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia, setelah itu ditegaskan Asmaul Husna. Ya, penegasan tauhid dalam Asma Al-Husna ini. Di surah Al-Hasyr ya, sebelumnya disebut beberapa nama. Ya. Ini dalam tiga ayat terakhir ya. Ya, huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada huwa ar-rahmanur rahim. Dialah Allah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia. Alimul ghaibi wasyahada, yang Maha mengetahui yang gaib dan yang tampak. Wa huwa ar-rahmanur rahim. Dialah yang Maha Rahman lagi Maha Rahim. Diulangi lagi, huwallahu alladzi la ilaha illahu. Diulangi potongan ayat. Kemudian berikutnya Asmaul Husna yang beda. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'min Al-Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallahi amma syirikun. Ya. Disebut berapa nama tadi? Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'min Al-Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. 8 nama. Kemudian disucikan Allah. Maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan. Ya. Kemudian ayat yang terakhir. Huwallahu Al-Khaliqu Al-Bari'u Al-Musawwiru. Baru datang apa? Lahul Asma'ul Husna. Baginya lah nama-nama yang maha husna. Perhatikan. Ya. Ini semuanya, empat ayat ini sebenarnya, itu pendalilan pokok untuk seluruh kaidah yang disebut oleh Ibnul Qayyim. Ya. Hanya dari sisi pendalilan dan sebagainya, itu saya tidak paparkan ya, karena kita di pembahasan sederhana dan ringkas. Ya. Baik. Jadi pendalilan-pendalilannya, ini kembali kepada empat ayat ini. Ini dasar. Ayat di pembahasan Asmaul Husna. Maka asma Allah Subhanahu wa taala, kata Ibnul Qayyim, kulluha husna, semuanya adalah apa? Husna. Semuanya adalah maha baik. Husna itu dalam apa namanya? Bahasa Arab itu adalah isim tafdhil. Hal yang menunjukkan kadar yang lebih, yang paling. Hal yang paling. Jadi kalau dikatakan Husna artinya ahsan. Yang paling baik. Yang paling bagus. Ya. Tidak ada yang lebih baik darinya di satu bentuk, satu sisi apapun. Ya. Miliknya lah al-husna yang sempurna, yang lengkap dan mutlak. Itu maknanya. Jelas ya? Ya. Jadi kata Ibnu Al-Qayyim, tidak ada sama sekali dari asmaul husna selain daripada itu. Karena itu tadi, kalau kita ambil kaidah tadi, ya di bab penamaan, tidak boleh ada pensifatan. Kenapa di bab penamaan lebih sempit daripada bab pensifatan? Ya, sebab di pensifatan, ya, di pensifatan, ada pensifatan untuk Allah Subhanahu Wa Taala itu baik di satu sisi, ya, dan digunakan untuk Allah pada sisi yang baiknya saja, tidak digunakan secara mutlak. Seperti tadi menyesatkan, ya Allah membalas makar. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sungguhnya kaum munafikin itu menipu Allah, sedangkan Allah menipu mereka. Ini dibalas tipuan mereka. Nah, bentuk di sini dari pensifatan adalah bentuk yang sempurna pada tempatnya di pembalasan. Jelas ya? Di pembalasan. Maka disifatkan di situ. Tapi diambil sebagai nama, dia tidak bisa menjadi sebagai nama karena tidak bisa sempurna secara mutlak pada keseluruhan. Jelas ya? Karena itu kalau ada nama digunakan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka nama ini harus mengandung makna kesempurnaan. Hal yang terbaiknya, terbagusnya, terindahnya dari segala sisinya. Iya. Nah itulah nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik. Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala sebutkan juga di sini, ya, bahwa kejirikan itu sama sekali tidak dinisbatkan kepada Allah. Tidak di dalam namanya, tidak pula di dalam sifatnya. Ya. Kalau kejirikan ada, itu adalah di dalam takdir yang terjadi pada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala menakdirkan. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wasyarru laysa ilaik." Kejelekan itu tidaklah kembali kepadamu ya Allah. Jelas ya? Maka tidak boleh sama sekali menisbatkan kejelekan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam Al-Qur'an kalau ada penyebutan penisbatan kejelekan, itu hanya datang dalam tiga bentuk saja di dalam Al-Qur'an. Yang pertama dalam bentuk umum. Seperti Allah firman, Allahu khaliqu kulli syai. Allah menciptakan segala sesuatu. Ya. Ini bentuk umum. Bentuk umum. Dan kadang, penyebutan hal tersebut, ada dari sisi penyandaran kepada sebab. Min syarri ma khalaq. Dari kejelekan apa yang dia cipta. Penyandaran kepada apa? Kepada sebab. Bukan kepada Allah disandarkan. Kepada sebab. Iya. Dan kadang dibuang fa'ilnya, tidak disebut. Padahal semuanya ciptaan Allah. Ya. Wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ard am arada bihim rabbuhum rasyada. Dan kami tidak tahu apakah kejelekan yang diinginkan untuk penduduk bumi atau Allah menghendaki kepada mereka petunjuk. Ketika disebut petunjuk, disebut Rabb mereka menghendaki petunjuk. Tapi begitu disebut kejelekan, tidak disebut fa'ilnya. Hanya disebut dihendaki untuk mereka. Tidak dikatakan Allah menghendaki untuk mereka. Enggak. Ini adab. Karena kejelekan tidak boleh disebutkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya, semua perbuatan Allah baik. Semua nama dan sifat Allah baik. Iya. Adapun yang ditakdirkan, yang tercipta dari makhluk, yang tercipta inilah ada yang jelek. Jelas ya? Ditakdirkan ada keimanan, ada kekafiran, kekafiran jelek. Tapi Allah menakdirkan adanya kekafiran, perbuatan Allah menakdirkan baik. Ya, sebab Allah memiliki hikmah di belakang apa? Di belakang perbuatannya. Jelas sampai sini? Nah, ini dasar kaidah ya. Kalau dipahami dengan baik, ini akan melepas berbagai syubhat syaitan. Ya, sebab banyak orang yang bingung di masalah-masalah seperti ini, padahal dasarnya mudah. Ya, di dalam memahami. Hanya perlu dia tadabbur dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah, dan dia ambil dari dasar-dasar kaidah ilmu agama dari guru yang dipercaya, sehingga dia mudah memahami agama itu dan hilang syubhat-syubhat. Iya. Baik. Kemudian berikutnya, yang keberapa? Yang ke-12. Yang ke-12 adalah penjelasan tingkatan ihsa. Ya, kita sudah baca hadis ya di awal pertemuan tadi. Innalillahi 99 asman, 100 illa wahida. Faman ahsaha dakhala al-jannah. Sungguhnya Allah memiliki berapa? 99 nama. 100 kecuali 1. Kan begitu? 99 sama dengan 100 kurang 1. Iya. Itu ada di uslub Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menerangkan sesuatu itu, menekankan sesuatu dengan kebalikannya. Hal yang sama tetapi dengan uslub berbeda. 99 itu satu pembahasan. 100 kurang 1 pembahasan lain, tapi hasilnya kan sama. Iya. Dan ini bermanfaat ya di dalam mengajar, dalam didik. Kadang guru merubah uslub, merubah kalimat, tapi makna yang diinginkan sama. Makna yang diinginkan sama. Jadi Allah memiliki 99 nama. Ya. Faman ahsaha, siapa yang menghitungnya? Di situ kata ahsaha, ihsa dalam bahasa Arabnya. Ihsa, siapa yang mengihsa nama-nama itu, dia masuk surga. Apa arti ihsa di sini? Nah, ini harus didetailkan. Karena itu Ibn Al-Qayyim beri kaidah. Sebab di sini banyak orang yang salah paham. Banyak orang yang salah paham. Iya. Karena itu kata Ibn Al-Qayyim rahimahullahu taala, iya. Ihsa nama-nama Allah yang menyebabkan seorang itu masuk surga. Dan ini adalah poros kebahagiaan dan sumber keselamatan serta keselamatan. Iya. Apa sumber kesejahteraan dan keselamatan? Ini semuanya bersumber pada 3 tingkatan. Ihsa ini dibangun di atas 3 apa? 3 tingkatan. Yang pertama al-martabatul ula, tingkatan yang pertama dari ihsa, ihsa al-fadhiha wa adadiha. Dia mengihsa lafaz-lafaznya dan apa? Jumlahnya. Ya. Ini dari manfaat kita belajar Asmaul Husna. Yang tum dibekali dengan buku panduan ya, supaya dicatat apa saja dari Asmaul Husna itu. Nah, kalau ada yang tahu nama Ar-Rahman, nama Allah semua orang tahu ya, Allah. Ya. Ar-Rabb, Rabbul Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya, tahu? Dari Asmaul Husna, kadar wajib yang dia tahu, kadar yang dengannya syahadatnya itu sudah cukup. Ya, tapi ada kadar yang lain. Mungkin ada nama-nama yang banyak dari kaum muslimin tidak pernah mendengarnya. Jelas ya? Apalagi kalau namanya di dalam hadis. Ya, di dalam hadis. Ya. Misalnya Thayyib, Ar-Rafiq. Itu kan di dalam hadis disebutnya. Bukan di dalam ayat. Ya, sebagian manusia saja di dalam ayat, ya, kadang dia tidak tahu ini ada dalam Al-Quran atau tidak. Ya. Karena sebagian nama disebut dalam Al-Quran cuma 1 kali saja. Sebagian nama. Seperti nama As-Salam misalnya, nama Al-Fattah hanya sebut 1 kali saja dalam Al-Quran. Di satu tempat saja. Jelas ya? Baik. Maka di sini menghitung nama, mengihsa, mengetahui jumlahnya. Ini tingkatan yang pertama. Tingkatan yang pertama. Kalau dia sudah naik ke sini, di tingkatan ini sudah bagus. Jenjang pertama yang bagus sudah. Iya. Jelas ya? Tapi di jenjang pertama ini masih banyak orang yang perlu dikasih jenjang yang lainnya. Iya. Sebab masih muda dibuat keliru oleh syaitan. Karena itu ada sebagian orang yang kerjanya dikir dan paginya Asmaul Husna. Ya. Dianggap selepas sholat bagusnya baca Asmaul Husna. Ada yang bikin halako duduk saja menyanyikan Menyanyikan Asmaul Husna. Dianggap itulah yang dimaksud dengan ihsa, hanya di sebatas itu. Ya. Dan ketika dia hanya menganggap sebatas itu, dia buat rutinitas seperti itu, dia jatuh di dalam kesalahan. Jatuh di dalam apa? Kekeliruan dan kesalahan. Sebab Nabi, andai kata beliau, ada wirid pagi dan petangnya Asmaul Husna akan disebut dalam hadis. Jelas ya? Andai kata ada wirid beliau, selepas sholat beliau baca Asmaul Husna, akan diterangkan. Iya. Di dalam hadis. Dan sebagian orang lagi, Masya Allah ya, saya pernah, apa namanya, biasanya di musim haji itu, ramai, kadang ada orang-orang gak tahu dari mana dia dapat tuntunan. Ya. Sholat malam, berjamaah, jemaah haji. Sholat malamnya bukan sholat malam biasa. Sholat tasbih, malam-malam. Tengah malam. Nanti yang dibaca, ya, ada dari Asmaul Husna, dia baca setelahnya atau sebelumnya. Ya, kalau saya gak salah, kayaknya saya pernah dengar ada sementara sholat dia baca. Ya. Akhirnya buat ritual-ritual dia tambah dari tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini tidak sesuai dengan petunjuk Nabi. Jelas ya? Tidak mencocoki petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Jadi harus dipahami bahwa mencocoki petunjuk Nabi itu jangan dia tahu ada hadisnya saja. Itu belum cukup. Dia harus lihat petunjuk Nabi itu dalam jumlahnya yang Nabi mensyariatkan, dalam tempat yang Nabi melakukannya, dalam kadar yang dikerjakan oleh Nabi, kemudian dalam masanya, ya, dalam kaifiat yang dilakukan oleh Nabi, itu harus dia ukur semuanya, baru dia di atas sunnah. Baru dia di atas sunnah. Jelas ya? Jadi tingkatan yang pertama dia hitung lafadznya dan dia hitung jumlahnya. Iya, dan inilah dari apa namanya? Pembahasan, salah satu sudut pembahasan kita, ya, di kajian ini, kita menghitung dari jumlah Asmaul Husna. Dan Syekh Zaid di sini, beliau hafizahullah, atau beliau rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan, dari Asmaul Husna, ya, jadi di pembahasan yang pertama sebelum fasal, beliau terangkan dari Asmaul Husna jumlahnya 117. Setelah itu beliau terangkan lagi dari Asmaul Husna yang dihitung oleh sebagian ulama. Dan kadang beliau sendiri tidak menyetujuinya. Hanya disebutkan ada yang menghitung begini-begini. Ya, dan jumlah beliau yang terakhir 166. Ini pun dalam hitungan ada, saya lihat ada kesalahan dalam penghitungan. Mungkin di salah cetak. Dan ada yang sudah berulang, ya, misalnya nama al-muqtadir dihitung 2 kali, ya. Dan insyaallah taala di sela-sela pembahasan kita akan detailkan nanti. Kita akan detailkan. Nah, baik, kemudian perlu saya ingatkan di situ bahwa pada hadis sungguhnya Allah memiliki 99 nama, itu bukan pembatasan. Tidak menunjukkan apa? Pembatasan. Karena memang dikenal ya di pembahasan usul fikih bahwa mafhum al-adad itu dianggap lemah, tidak dipakai. Pemahaman atau dalalah yang diambil dari jumlah, pemahaman kebalikan diambil darinya, itu adalah lemah, tidak dianggap. Ya, kalau disebut 99, jangan ada yang berkata, oh kalau begitu tidak ada yang lain kecuali 99. Belum tentu. Ya. Sama kalau misalnya saya berkata, saya ada duit 99.000. Untuk kamu. Ya. Kan belum tentu saya tidak punya uang selain daripada 99.000 itu. Mungkin saja ada uang yang lain. Jelas ya? Dan ini lebih terkhusus dengan hadis ini, lebih dipertegas lagi dalam sebuah riwayat. Itu terkait dengan hadis Abdullah bin Mas'ud, riwayat Imam Ahmad rahimahullahu taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang doa yang dibaca apabila seorang ditimpa oleh gundah gulana, ya, dari hal yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak au allamta bihi ahadan min khalqik au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak. Ya Allah, saya memohon kepadamu dengan setiap nama yang merupakan milikmu, Dan ini subhanallah ya, dari doa yang sangat agung. Sebab dia memohon dengan setiap nama yang merupakan milik Allah. Apakah itu nama, engkau namakan dirimu dengannya. Atau engkau turunkan di dalam kitabmu. Atau engkau ajarkan kepada seorang dari makhlukmu. Atau engkau simpan khusus di ilmu gaib di sisimu. Menunjukkan bahwa ada dari nama-nama, tidak diajarkan kepada makhluk. Disimpan di ilmu gaib di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara dalil yang menunjukkan tentang hal ini, Nabi pada hari kiamat, di kejadian syafaatul uzma, ketika beliau bersujud memuji Allah, maka dibukakan untuk Nabi pujian-pujian yang beliau memuji Allah dengannya. Yang kata Nabi, saya pada hari ini belum pandai mengucapkannya. Iya. Jelas ya? Jadi Asmaul Husna tidak terbatas pada 99. Jadi kalau ada yang menghitung lebih daripada itu, ya, itu tidak ada masalah. Sebab yang menjadi ukuran adalah dalil. Ada dalil dari Al-Quran dan hadith yang menunjukkan, maka kita hitung. Kalau sesuai dengan kaidah-kaidah penghitungannya. Baik, maka ini tingkatan yang pertama dalam mengihsa. Menghitung lafaz dan jumlahnya. Kemudian yang kedua, tingkatan yang kedua kata Ibnul Qayyim, fahmu ma'aniha wa madluliha. Memahami makna-maknanya dan kandungannya. Nah, ini diantara sisi penting pelajaran kita kali ini. Sebab ini dua sesi pertemuan. Ini baru pendahuluan ya. Ya, baru pendahuluan dan kaidah-kaidah. Ya, intinya di pembahasan besok. Dan seterusnya. Itu inti pelajaran kita. Kita ingin mengkaji setiap nama yang disebut. Kemudian kita terangkan apa makna nama itu. Apa maknanya. Dan apa kandungan yang ditunjukkan oleh nama. Iya. Kandungan yang ditunjukkan oleh nama tersebut. Ya, ini yang kedua. Dan ini sudah masuk di dalam tingkatan mempelajari, mengilmui. Ya. Kemudian yang ketiga, al-martabatu tsalitsah, kata Ibnu Al-Qayyim, du'a'uhu biha. Dia berdoa dengannya. Dia berdoa dengannya. Iya. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Ibnu Al-Qayyim sebutkan ayat, milik Allah al-asmaul husna, nama-nama yang maha baik. Berdoalah kalian dengannya. Kemudian beliau katakan, wahuma martabatan, khusus untuk doa ini, berdoa dengannya, doa itu terbagi dua. Yang pertama, doa sana wa ibadah, doa pujian dan ibadah. Yang kedua, doa talab wa masalah, doa permintaan dan permohonan. Nah, ini dua mana? Apa? Doa. Ya. Jadi hati-hati ya, penggunaan doa di dalam Al-Quran dan hadith itu beda dengan penggunaan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia, doa artinya apa? Meminta, memohon. Itu salah satu makna doa di dalam Al-Quran. Ada makna lain doa dalam Al-Quran, yaitu bermakna ibadah. Bermakna ibadah. Iya. Jelas ya? Ini sisi, ini juga salah satu hal yang menunjukkan sisi pentingnya membahas Asmaul Husna. Ya, sebab dia dari ibadah yang agung. Dan kita diperintah berdoa memohon hajat kita dengan menggunakan apa? Asmaul Husna. Karena itu dari salah satu sebab dikabulkannya doa, kalau dia memohon dengan menggunakan Asmaul Husna yang mencocoki doanya. Mencocoki doanya. Ya, dia meminta rezeki misalnya. Dia menyebut dari Asmaul Husna yang ada kaitannya dengan dia minta. Dia meminta kelapangan. Dia menyebut Asmaul Husna yang ada hubungannya. Ya. Misalnya dia berkata, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Karim, Ya Jawad, ya. Ya Bar, misalnya, Ya Muhsin. Disebut dari Asmaul Husna yang ada kaitannya dengan apa? Apa yang diminta? Ya Razzaq. Berilah saya kelapangan, berikan saya rezeki. Nah, ini menjadi sebab dikabulkannya doanya. Jelas ya? Baik. Ini dari sisi penting seorang memahami Asmaul Husna, sehingga dia dalam keadaan apapun, di kondisi apapun, ya dia memohon kepada Allah, dia ingat dari Asmaul Husna yang dia perlukan untuk memohon kepada Allah di keadaannya tersebut. Di keadaannya tersebut. Ya, karena itu kalau dia sedang belajar misalnya, dia sedang belajar seperti ini, ya, ada sebagian hal kurang masuk, kurang dia pahami, ya, maka dia berdoa dengan nama Allah, yang mencocoki kondisinya. Ya Rahman, Ya Alim, misalnya Ya Razzaq, Ya Wahab, itu semuanya ada kaidannya. Dengan seorang apa? Menuntut ilmu, Ya Rahman, sebab ilmu dari rahmat Allah. Ya Rahim, itu khususnya untuk orang yang beriman. Ya, Ya Alim, sebab Allah lah yang mengajari. Darinya lah ilmu. Ya Wahab, ilmu itu anugerah. Dia mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang bagaimana dia bisa menggunakan Asmaul Husna tersebut di dalam doa kalau dia tidak hafal Asmaul Husna? Satu. Yang kedua, dia hafal, tapi dia tidak tahu maknanya. Bagaimana dia gunakan? Hah? Bagaimana dia menggunakannya? Nah, di sinilah sisi pentingnya. Kenapa kita apa? Mengkaji dan mempelajarinya. Ya. Belum lagi di pembahasan yang lebih daripada itu. Di penghambaan dan penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam fikih Asmaul Husna terdapat ubudiyah yang sangat agung. Luar biasa. Itulah tadi yang saya ibaratkan. Ya. Di dalam taman inilah, di taman Asmaul Husna ini, orang-orang merasakan surganya dunia. Ya. Merasakan apa? Surganya dunia. Kenikmatan di dunia sebelum mendapat kenikmatan di akhirat. Dia dapat surga di dunia sebelum surga di akhirat. Ya. Karena keimanan itu adalah surga tersendiri. Dan Asmaul Husna dari pokok keimanan. Dari pokok keimanan. Ya. Dan di dalamnya terdapat fikih yang menakjubkan. Ya. Pemahaman terhadapnya. Baik. Sehingga siapa saja yang masuk di dalam pembahasan ini dengan mengerti apa maknanya, mengerti Asmaul Husna maknanya, dan mengerti kandungan yang terkandung di dalamnya, maka itu insyaallah taala akan memberikan untuknya hal-hal yang sangat bermanfaat dan faedah-faedah yang sangat agung. Baik. Selesai sudah ya berkait dengan masalah apa ini? Ihsa. Ini pembahasan yang berapa? 12. Yang ke-13. Iya. Yang ke-13 ini Ibnul Qayyim sebut kaidah yang merupakan prinsip ahli sunnah di dalam pembahasan. Agar supaya seorang jangan keliru dalam hal ini. Iya. Jangan masuk di dalam syubhatnya ahlul bid'ah. Ibnul Qayyim terangkan bahwa ada nama-nama disandarkan kepada Allah. Ada nama-nama disandarkan kepada hamba. Sebagaimana sifat disandarkan kepada Allah, ada sifat disandarkan kepada makhluk. Iya. Ahli sunnah di dalam menyikapi hal ini, mereka mengatakan bahwa semuanya adalah hakikat. Apa yang disandarkan kepada Allah dari nama dan sifat, itu adalah hakikiyah. Sebagaimana hakikatnya. Dan apa yang disandarkan kepada makhluk berupa nama dan sifat, itu adalah sebagaimana hakikatnya. Sebagaimana hakikatnya. Jelas ya? Tapi, apakah mengharuskan kesamaan? Jawabannya, akal sehat pasti akan berkata tidak mengharuskan kesamaan. Tidak mengharuskan kesamaan. Inilah yang dipegang oleh ahli sunnah. Jelas ya? Karena untuk Allah Subhanahu wa taala, penyandaran nama dan sifat hakiki sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah. Dan untuk hamba, penyandaran nama-nama dan sifat untuknya hakiki bagi hamba sesuai dengan kelemahan dan kekurangan hamba tersebut. Iya. Jelas ya? Ini kaidah ahli sunnah. Ya. Dan keluar dari kaidah ini ahlul bidah dari kalangan Jahmiyah. Ya. Mereka mengatakan untuk hamba hakiki, tapi untuk Allah majaz, kata mereka. Jadi gunakan untuk nama Allah As-Sami' Al-Basir, itu majaz saja, bukan hakikat, kata mereka. Dan itu batil. Bahkan itu kebatilan yang paling batil. Iya. Nah, mungkin Allah menamakan dirinya sia-sia. Menyebut dirinya dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Jelas ya? Dan kepada hamba dikatakan hakiki. Iya. Dan sebaliknya, ucapan ahlul bidah yang lain, kepada Allah hakiki dan kepada hamba majaz. Adapun ahli sunnah, dia katakan kepada Allah penyandaran nama dan sifat itu hakiki, dan kepada hamba penyandaran nama dan sifat adalah apa? Hakiki. Iya. Tapi enggak mesti menunjukkan apa? Kesamaan. Enggak mesti menunjukkan kesamaan. Ya. Apa yang disandarkan kepada Allah berupa nama dan sifat sesuai dengan kemuliaan dan kebesarannya. Apa yang disandarkan kepada makhluk berupa nama dan sifat sesuai dengan apa? Kelemahannya. Ya. Contoh. Ya. Saya yakin di masjid ini banyak yang nama Muhammad. Berapa orang nama Muhammad sini? Coba angkat tangannya coba. Hah? Oh, Masya Allah. Lebih 10 kayaknya. Sekarang namanya Muhammad. Samakah orang-orang yang lebih 10 Muhammad? Kita katakan 1 orang atau 10 orang? Hah? Anggaplah 10 orang yang bernama Muhammad. Berarti 10 orang namanya sama. Orangnya beda atau tidak? Beda. Namanya sama. Ya. Sama dalam pensifatan. Ya, semua yang ada di sini, alhamdulillah melihat, kan begitu? Mendengar. Ya. Jelas ya? Pendengar si A dan si B beda. Si B dan si C beda. Ya. Baik, kita di alam dunia ini manusia mendengar melihat. Ya. Ayam mendengar melihat. Kambing mendengar melihat. Gajah mendengar melihat. Sama-sama disifatkan mendengar melihat. Samakah pendengaran semuanya? Hah? Beda. Kalau antara sesama makhluk saja ada kesamaan di dalam penamaan, di dalam penyebutan, tapi hakikatnya beda, tidak sama antara keduanya, apalagi antara makhluk dan yang menciptakan, lebih-lebih apa? Lebih-lebih tidak sama. Iya. Karena itu kalau dalam Al-Quran disebut nama Allah Ar-Ra'uf Ar-Rahim, dan Nabi disifatkan Ra'ufur Rahim, ya, sama di dalam penamaan, beda apa? Beda hakikatnya. Walaupun hakikat bagi Allah, hakikat bagi Nabi, tapi dalam kesamaan antara dua penamaan ini ada perbedaan. Jelas ya? Baik, ini yang ditegaskan di sini oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Jadi ini dasar ya, kaidah agar supaya seorang itu mudah di dalam memahami, dan jangan sampai dia bahas dari Asmaul Husna wa ada nama Sami' al-Basir. Kemudian dia baca juga ayat di surah Al-Insan. Ya, inna khalaqanal insana min nutfatin amsyajin nabatali faj'alnahu samian basira. Loh, manusia juga sami basir. Allah sami basir. Ya, beda antara apa? Antara keduanya. As-Sami al-Basir, dua nama Allah, hakiki bagi Allah. As-Sami, sami dan basir, ya, dua nama bagi makhluk, hakikat bagi makhluk. Sama ke keduanya? Ya, untuk Allah sesuai dengan kemuliaan dan kebesarannya, untuk makhluk sesuai dengan apa? Kelemahan dan kekurangannya. Demikian. Kemudian kaidah atau faidah yang ke-14. Kata Ibnul Qayyim. Ya. Dan ini mempertegas ya. Mempertegas kaidah sebelumnya. Kata Ibnul Qayyim. Al-ismu wa sifat min hadan naw. Thalathatu i'tibarat. Nama dan sifat. Ya. Nama dan sifat dari jenis ini. Itu dilihat kepada 3 sudut. Ini caranya. Menghubungkan kaidah lain. Nama dan sifat. Itu dilihat dari 3 berapa sudut? Lihat dari 3 sudut. Sudut yang pertama, dilihat pada nama dan sifat itu sendiri. Jangan dihubungkan, jangan disandarkan dulu. Iya. Misalnya, nama Al-Alim. Tidak usah dinamakan siapa, disandarkan untuk Allah atau makhluk. Jelas ya? Pada nama itu saja. Nama Al-Alim itu adalah penamaan, kan begitu? Iya, penamaan. Kalau disebut sifat al-ilm, sifat ilm. Al-ilm, semua orang tahu apa maknanya, mengetahui. Iya. Itu dari sisi nama dan sifat itu sendiri, tanpa disandarkan. Iya. Sisi yang kedua, kata Ibnul Qayyim, dilihat kalau dia disandarkan khusus untuk Allah. Itu dilihat lain lagi sudutnya memandang. Sebab kalau sudut, ya itibar yang pertama dilihat dari sisi bahasanya. Kalau yang kedua ini, itu dilihat ketika disandarkan khusus kepada Allah, maka dilihat sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Kemudian yang ketiga, i'tibar yang ketiga, sudut yang ketiga, kalau disandarkan khusus untuk hamba, maka ini disandarkan kepada hamba sesuai dengan kelemahan dan apa? Kekurangan hamba. Ya, demikian. Jadi mudah ya, kaidah yang disebut oleh Ibnul Qayyim. Bagaimana cara beliau memaparkan kaidah supaya seorang teguh istiqamah di atas jalan. Jangan goyah dengan syubhat ahlul bidah di dalam pembahasan ini. Ya, panjang ya uraiannya Ibnul Qayyim, tapi itu kesimpulannya. Kemudian yang ke-15. Ya. Yang ke-15. Ibnu Qayyim sebutkan, sifat apa saja yang sesuatu yang disifatkan dengannya, bersifat dengan sifat itu, maka di dalamnya ada 4 keharusan. 2 keharusan dari sisi lafaz dan 2 keharusan dari sisi makna. Iya. Jelas ya? Jadi sifat apa saja yang disifatkan kepada sesuatu atau ada yang bersifat tegak dengannya, maka itu mengharuskan 4 hal. 2 dari sisi lafaz dan 2 dari sisi apa? Sisi makna. Ibnu Qayyim beri contoh sifat kalam. Iya. Sifat kalam. Ya, atau sebelum saya masuk ke contoh, saya ulangi dulu kaidahnya tadi. Sifat apa saja yang sesuatu itu tegak disifatkan dengan sifat itu, maka dia ada berapa keharusan tadi? 4 keharusan. 2 dari sisi lafaz dan 2 dari sisi makna. 2 dari sisi lafaz ini tubuti dan salbi. Satunya ada yang ditetapkan dan satunya penafian, kebalikannya. 2 keharusan dari sisi makna juga seperti itu. Ada yang ditetapkan, ada yang dinafikan. Baik, sudah lengkap ya kaidahnya. Sekarang kita kembali ke contoh. Contohnya Ibnu Qayyim kasih contoh sifat kalam. Sifat kalam. Ya, ini beliau bahas dari pembahasan luas ya. Dari sisi pengabaran, pensifatan, dan penamaan. Luas. Sekarang kalau ada sifat kalam. Ya. Ada sesuatu yang tegak dengan berbicara. Dengan sifat kalam ini. Disifatkan dengan sifat berbicara. Maka ada 4 keharusannya. 2 dari sisi lafaz dan 2 dari sisi apa? Makna. Iya. 2 dari sisi lafaz dan 2 dari sisi makna. Dari sisi lafaznya pertama, ketika dikatakan dia memiliki sifat kalam, berarti dia dikatakan mutakallim, berbicara. Itu thubuti. Hal yang ditetapkan. Jadi ditetapkan apa? Berbicara. Ini keharusan yang pertama dari sisi lafaz. Keharusan yang kedua dari sisi lafaz, dinafikan selainnya. Tidak boleh dinafikan berdiri atau berjalan, sebab hanya terkait dengan masalah apa? Berbicara saja. Ya. Ini satu. Atau 2 sudah ya. Kemudian yang kedua, 2 dari sisi makna. Kalau dia makna berbicara, artinya apa berbicara? Dia bisa memerintah, melarang, memanggil, mengabarkan, berbicara, apa, memberikan khitab, memberikan komando, dan sebagainya. Itu kan semua dari apa? Hukum secara makna dari berbicara itu. Iya. Hukum secara makna. Ini yang ditetapkan. Yang dinafikan, apa yang selain dari hukum itu. Tidak boleh ditetapkan hal yang lain, tidak ada kaitannya dengan berbicara. Ya. Misalnya, melihat, mendengar, itu tidak ada kaitannya. Jelas ya? Maka ini, 4 hal. Ini kaidah indah sekali. Ya. Cuman, saya agak, di dalam memahamkannya, dan pemaparannya memang agak rumit ya. Sebab ini kaidah-kaidah sangat indah dipakai membantah ahlul bidah. Khususnya dari kalangan Jahmiyah dan Mu'tazilah. Iya. Khususnya dari kalangan Jahmiyah dan Mu'tazilah. Sebab ini dari kaidah-kaidah usul yang diterima oleh akal. Iya. Dan berlaku. Iya. Secara berarah maupun terbalik. Nah. Contoh lain misalnya. Sifat al-ilm. Sifat al-ilm. Ketiga, sifat al-ilmi ini tegak pada sesuatu, maka ada 4 konsekuensi. 2 dari sisi lafaz, 2 dari sisi apa? Mana? Dari sisi lafaz. Konsekuensi pertama, ditetapkan untuknya apa? Nama al-alim, dari sisi lafaz. Yang berilmu. Itu dari sisi lafaz. Kemudian konsekuensi yang kedua dari sisi lafaz, dinafikan darinya selain daripada itu. Iya. Kemudian 2 dari sisi mana? Ya, ketika dikatakan al-alim, hukum yang terkandung di dalamnya, dia maha mengetahui apa yang terjadi, apa yang akan terjadi, dan apa yang telah terjadi. Itu kan mana mengetahui. Mencakup seluruhnya. Itu dari sisi hukum. Keluar darinya, dinafikan apa yang selain daripada itu. Apa yang selain daripada itu. Ya. Karena itu, seorang ketika masuk di dalam pembahasan Asma'ul Husna, Dia melihat dari kandungan makna itu. Dalalah yang ditunjukkan kemana. Iya. Dan ini akan membuatnya jeli di dalam memahami. Iya. Jeli di dalam memahami. Baik. Kemudian yang faedah yang ke-16. Iya. Faedah yang ke-12. Kata Ibnu Qayyim, annal asma'ul husna la tadkhul tahta hasrin wa la tuhat bi adadin. Sungguhnya asma'ul husna tidak bisa dibatasi dan tidak bisa dihitung dengan sebuah jumlah. Nah, ini telah kita terangkan tadi ya. Ya. Nah, itu yang benarnya. Karena itu para ulama berbeda-beda dalam menghitung ya, dalam menjumlah asmaul husna ini. Ya, kita sering terkenal ya, asmaul husna ada haditsnya 99. Ya, biasanya kalau mushaf-mushaf Indonesia itu di halaman depannya itu ada tertulis apa? Asmaul husna, kadang di sebagian masjid sudah tertulis asmaul husna. Memang ada riwayat-riwayat di Sunan At-Tirmidzi dan selainnya. Tapi seberi kaidah, riwayat yang menyebutkan asmaul husna terperinci, asmaul husna itu dari 1 sampai 99 itu semuanya ada kelemahan. Semuanya ada apa? Ada kelemahan. Jelas ya? Kalau itu ada kelemahan, maka itu tidak menjadi sandaran. Karena kita hanya memakai Al-Quran dan hadith yang sahih. Al-Quran dan hadith yang sahih. Karena itu dari pembahasan yang akan diuraikan oleh Syekh di sini. Ya, Syekh rahimahullah adalah seorang alim. Ya, sama dengan umumnya para ulama yang lain. Kadang beliau berijtihad dalam sesuatu. Menukil dalam sesuatu. Ya, tapi yang menjadi ukuran adalah dalil. Apa dalil yang menunjukkan akan hal tersebut. Ya, kalau disebut apa yang beliau sebutkan di sini. Seluruhnya itu memang ada ulama yang pernah menyebutkan. Tapi kan di dalam pembahasan asmaul husna harus dibangun di atas dalilnya. Iya, maka dari situlah kita tetapkan yang mana yang disebut asmaul husna dan mana yang tidak dihitung dari asma al husna. Baik. Jelas ya? Dan insyaallah taala akan datang pembahasannya nanti. Ya, kita lihat kalau Syekh Ibnu Utsaimin di sini menghitung 99 dari apa namanya? Dari asmaul husna. Iya. Beliau hitung 99 dari Asmaul Husna yang beliau kumpulkan dari 81 dari Al-Quran dan selebihnya beliau ambil dari hadith Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi ternyata dari apa yang beliau sebutkan dari Al-Quran masih ada juga yang luput dari beliau. Masih ada juga yang luput dari beliau. Padahal ada juga di dalam Al-Quran. Dan apa yang beliau sebut dari hadith? Iya, apa yang beliau sebut dalam hadith, ada sebagian hadith yang luput dari beliau. Padahal ada di hadith yang apa? Sahih. Ya. Dan ini ada hitungan ulama yang lain. Banyak yang menghitungnya ya, sebab ini pembahasan Asmaul Husna, pembahasan besar. Tentunya menjadi ya, objek pembahasan di kalangan para ulama. Karena itu sudah banyak yang bahas. Sudah banyak yang membahasnya. Baik, karena itu dalam menghitung-hitung, ada perbedaan. Maka kalau ingin mudahnya, kita akan fokus pada satu pembahasan, ya. Kemudian kita lihat nanti dalil-dalil yang menunjukkan dia dihitung nama atau tidak. Jelas ya? Kalau dia dihitung nama, baru setelah itu kita bahas apa maknanya dan apa kandungan yang terkandung di dalam nama tersebut. Ini metode kita di dalam menjelaskan buku Syekh Zaid yang kita akan kaji di daurah ini insyaallah taala. Baik. Faedah yang keberapa sekarang? Faedah yang ke-17. Ya, faedah yang ke-17 ini, kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, dari Asma'ul Husna, ada yang digunakan mufradan secara sendiri. Dan ada yang digunakan secara bersamaan. Digunakan bergandengan. Ada yang disebut bersendirian, ada yang disebut bergandengan. Kebanyakan nama disebut sendiri. Kebanyakan nama. Seperti Al-Qadir, wallahu ala kulli syai'in qadir. Ya. Jelas ya? Baik. Dan ada yang disebut secara bersamaan, bergandengan. Ya. Ada yang disebut bergandengan. Saya ulangi tadi yang disebut, ada yang disebut sendiri dan ada yang disebut bergandengan. Menurut Ibnu Al-Qayyim, kebanyakan nama-nama Asmaul Husna itu yang disebut bergandengan. Nah, yang disebut secara bergandengan. Baik. Nah, disinilah keindahan Asmaul Husna. Ya. Kalau dia sebut sendiri, ada maknanya yang indah, cahaya yang agung. Kalau disebut bergandengan dengan nama yang lain, ya, maka bertambah lagi keagungan, cahaya di atas cahaya. Jelas ya? Ya. Jadi ini nama yang pertama sudah sempurna, ada maknanya. Nama yang kedua ada maknanya sempurna. Ketika digabungkan, ada makna sempurna yang lainnya yang muncul. Makna sempurna yang lainnya yang muncul. Iya. Baik. Dan ada jenis yang ketiga. Dari Asmaul Husna, hanya boleh disebut secara bersamaan saja. Tidak boleh dipecah. Tidak boleh dipecah. Iya. Tidak boleh dipecah. Seperti nama Al-Mu'ti Al-Mani'. Al-Mu'ti yang maha memberi. Al-Mani yang maha menahan. Ini tidak cocok disebut Ya Al-Mu'ti saja. Atau Ya Al-Mani' saja. Iya. Karena disebutkan bersamaan. Jelas ya? Disebut secara bersamaan. Iya. Baik. Maka hal yang seperti ini, yang disebut secara bersamaan dan dia menunjukkan mana yang timbal balik, maka ini tidak bisa dipisah. Tidak bisa dipisah. Jadi secara global, Asmaul Husna itu terbagi tiga. Ada yang disebut sendiri, ada yang disebut bergandengan dengan lainnya, ada yang tidak boleh disebut kecuali bergandengan saja. Kecuali bergandengan saja. Dan ketika dia bergandengan, nah itu ada makna yang agung di situ. Ada makna yang agung. Dan disitulah fikih. Ibn Al-Qayyim di salah satu pembahasannya, di Jala'ul Afham, beliau menyebutkan sebuah kisah. Kata Ibn Al-Qayyim, ada sebagian orang Arab yang mendengar seorang hafal Quran membaca wassariku wassariqatu faqata'u aydiyahuma ya jazaan bima kasaba nakalan min Allah. Jadi dia baca, laki-laki dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan-tangan keduanya sebagai balasan terhadap perbuatannya dan hukuman dari Allah. Tapi akhir ayatnya dia keliru baca. Dia baca wallahu ghafurur rahim. Dan Allah maha mengampuni lagi maha merahmati. Maka kata orang Arab ini ya. Laisa hadza bikalamillah ta'ala. Ini bukan firman Allah. Ya. Ini bukan apa? Firman Allah. Maka si pembaca Al-Quran berkata, kamu dustakan firman Allah? Wah. Ya. Kata Arabi itulah, tidak, saya tidak dustakan. Tapi ini pembicaraan seperti ini teksnya, itu bukan firman Allah. Maka orang yang membaca ini tadi, dia kembali lagi ke hafalannya, dia periksa. Oh ternyata memang dia salah. Ya, maka dia luruskan di belakangnya. Dia baca lagi ayat, di akhirnya dia baca benar. Wallahu azizun hakim. Ya. Kalau tadi, wallahu ghafurur rahim, Allah maha pengampun lagi penyayang. Kalau ini, wallahu azizun hakim. Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Kata Arabi ini, benar. Kamu baru benar sekarang. Ya. Karena Allah maha perkasa, maka dia memotong. Memberikan hukum. Maha perkasa, maka dia memberi hukum setelah itu dengan bijaksana. Maka dipotonglah tangan itu. Benar ini sekarang. Tapi kalau dia ghafurur rahim, mengampuni dan memaafkan, tidak ada memotong setelah itu. Tidak mungkin dipotong. Kalau dimaafkan. Untuk apa dipotong kalau sudah dimaafkan? Jelas ya? Nah, ini fikih di dalam memahami. Karena itu dari kedetailan fikih para ulama di hukum muharabah, orang yang pernah berbuat kerusakan misalnya, dia mencuri atau berbuat rusak, di mengganggu manusia, setelah itu dia menghilang, belum ditangkap oleh pemerintah, bertobat dan memperbaiki dirinya, maka itu hukumnya dia dimaafkan. Hukumnya apa? Dimaafkan. Padahal hukum orang yang berbuat kerusakan itu di ayat disebut berat sekali. Ya, innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasada ay yuqattalu aw yusallabu aw taqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw minal ard. Sungguhnya balasan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan berbuat kerusakan di atas muka bumi, balasannya dipotong tangannya dan kakinya. Apa balasannya? Dia dibunuh atau disalib, ya. Atau dipotong tangan dan kakinya secara bersilang, atau diasingkan dari muka bumi. Ini kan keras balasan. Ya. Tapi disebutkan di ayat setelahnya, illal ladina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'alamu annallaha ghafurur rahim. Kecuali orang yang bertobat sebelum kalian mampu menangkapnya, ya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka kata para ulama, ketika disebut Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, berarti dia telah diapa? Dimaafkan. Itu petikan hukum. Jelas ya? Karena itu fikih memahami Asmaul Husna penting sekali. Ya. Membuat orang itu hidup ketika membaca Al-Qur'an. Ya. Dan betul-betul ketika dia membaca Al-Qur'an itu terpengaruh dengan penyebutan nama-nama di situ. Terpengaruh dalam penyebutan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau kita dengarkan dari orang-orang yang membaca Al-Qur'an, apalagi dia adalah seorang alim, seorang yang berilmu, itu kadang dia berhenti di dalam ayat, sebuah ayat, dia menangis, merenungi kandungan ayat tersebut, orang-orang di belakangnya enggak paham kenapa dia menangis. Ya. Karena beda di dalam apa? Fikih di dalam memahami ayat-ayat. Ya. Dan ini dari keindahan seorang mempelajari apa? Asmaul Husna. Nah, baik, yang ke-18. Ya. Ibn Al-Qayyim menyebutkan bahwa sifat itu terbagi tiga. Ya. Tapi kalau dihitung-hitung, ini dari sisi kenyataan ya yang terjadi. Tapi kalau dari sisi hitung-hitungan, bisa menjadi 4. Ya. Kalau kenyataan yang terjadi, terbagi 3. Ada sifat sempurna saja. Yang kedua ada sifat yang kurang saja. Dan yang ketiga ada sifat yang tidak sempurna, tidak pula kurang. Iya. Dan kalau dari sisi hitung-hitungan ada sifat yang bukan sempurna, bukan juga apa? Kurang. Begitu kalau hitung-hitungan. Tapi kalau dikatakan bukan sempurna, bukan kurang, kira-kira kayak bagaimana bentuknya itu? Iya. Tapi kalau 3 tadi, itibar itu sudah tepat. Jelas ya? Dan dalam sifat-sifat Allah yang terkandung di dalam Asmaul Husna, itu hanya memuat yang pertama, kesempurnaan saja. Tidak ada apa? Tidak ada kekurangan di dalamnya. Tidak ada kekurangan di dalamnya. Iya. Baik. Ini sisi diterangkan oleh Ibn Al-Qayyim untuk memperkuat ya, mana kaidah-kaidah yang telah berlalu. Apalagi kalau kita perhatikan firman Allah, Subhana Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasifun Wasalamun Alal Mursalin Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Maha suci Rabbmu. Allah sucikan dirinya. Rabbil Izzati, Rabb Al-Izzah yang memiliki izzah pada segala sudutnya. Amma Yasifun, terhadap apa yang mereka sifatkan. Dari segala hal yang mereka sifatkan berupa kejelekan, kekurangan dan kesyirikan. Iya. Wassalamun alal mursalin, dan keselamatan pada apa yang dibawa oleh para rasul dalam menjelaskan Asmaul Husna dan nama-nama Asmaul Husna dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, maka Allah puji dirinya, ya. Allah Subhanahu wa taala sucikan dirinya dari segala kekurangan, dari segala jalan keliru orang-orang yang menyelisih jalannya para rasul. Dan Allah tegaskan keselamatan terhadap jalan para rasul yang jalan mereka ini di dalam menerangkan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala adalah jalan yang sudah benar, tidak ada kekurangan dan aib padanya. Nah, kemudian yang ke-19. Ibn Al-Qayyim menyebutkan bahwa di antara Asmaul Husna ada yang menunjukkan beberapa sifat. Ada yang menunjukkan beberapa sifat. Nah, iya. Sini Ibn Al-Qayyim kasih contoh seperti nama As-Samad. Akan ada ya nama-nama yang lainnya, As-Samad, Al-Majid, Al-Azim. Ya, satu nama ada beberapa sifat. Termasuk Al-Hakim ya. Al-Hakim itu kadang orang hanya terjemahkan yang Maha Bijaksana. Ya. Tapi ada makna lain. Al-Hakim bermakna di tangannya lah hukum. Ya, segala hukum kembali kepadanya. Iya. Sama dengan As-Salam. Kalau terjemahkan bahasa, yang Maha Selamat. Tapi kalau dilihat rinciannya itu luas cakupan nama ini. Di sini diberi contoh oleh Ibnul Qayyim As-Samad. Ya. Dan ini di satu tempat saja dalam Al-Quran. Di surah Al-Ikhlas. Jelasnya? As-Samad itu apa? Ya. Ada riwayat dari Ibn Abbas. Ibn Abbas berkata, As-Samad as-sayyid alladhi kamula fi su'dadihi. Dia adalah pemimpin yang sempurna dalam kepemimpinannya. As-Syarif alladhi kamula fi syarafihi. Yang mulia, yang sempurna dalam kemuliaannya. Al-Azim alladhi kamula fi azamatihi. Yang agung, yang sempurna dalam keagungannya. Al-Halim alladhi kamula fi hilmihi. Yang halim, ya, tidak tergesa-gesa, bijaksana, yang sempurna dalam kebijaksanaan, ketidak tergesa-gesaannya. Al-Alim alladhi kamula fi ilmihi. Al-Hakim alladhi kamula fi hikmatihi. Coba perhatikan mana-mana yang terkandung di dalam apa? As-Samad. Ya. Jelas ya? Maka ini subhanallah, sebagian dari nama seperti itu. Maka seorang ketika membacanya, apalagi ketika dia baca ayat itu, dia baca nama tersebut, dan ada ayat terkait dengan nama, wah ini luar biasa. Luar biasa kandungannya. Iya. Luar biasa dari kandungan ayat tersebut. Baik. Kemudian yang terakhir, dan ini Ibn Al-Qayyim tutup dengan sebuah kaidah. Iya. Dan kaidah ini yang mengumpulkan seluruh 19 kaidah sebelumnya. Iya. Yaitu kata Ibn Al-Qayyim, seorang mengenal apa itu ilhad di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab kalau dia kenal ilhad, dia jauhi segala bentuk ilhad, berarti dia tidak jatuh lagi dalam kesalahan dalam Asmaul Husna. Dia pasti di atas 19 kaidah yang telah lalu. Ini luar biasa ya cara beliau menanamkan ilmu. Beliau menerangkan kaidah-kaidahnya, dasar-dasar pijakannya. Setelah itu beliau terangkan juga hal-hal yang bisa membahayakannya, kebalikannya. Supaya sempurna seorang mengenal dari kebaikan. Nah, itulah sifat ilmu agama. Yang dikenal bukan cahaya saja. Dia kenal cahaya untuk dia ikuti, dan dia kenal kegelapan untuk dia hindari. Bukan yang manis saja dia kenal. Dia kenal yang manis. Ya. Dia paham kadar dan nikmat Allah, dan dia kenal yang pahit untuk dia tinggalkan. Jelas ya? Dia kenal yang baik untuk dia jalankan kebaikan. Dia kenal yang jelek, jangan sampai dia jatuh di dalam kejelekan. Nah, itulah ilmu. Sini Ibn Al-Qayyim di akhir pembahasan menyebutkan tentang ilhad. Ya. Nah, ini semuanya terkumpul di dalam ayat di surah Al-A'raf. Walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha. Milik Allah lah asma'ul husna itu. Nama-nama yang maha baik. Ini kaidah. Penetapan kaidah-kaidah agung seputar asma'ul husna yang sudah berlalu. 19 kaidah yang disebut oleh Ibn Al-Qayyim ini menafsirkan potongan yang pertama. Ya. Berikutnya, wadarul ladina yulhiduna fi asma'i, dan tinggalkanlah mereka yang melakukan ilhad di dalam nama-namanya. Ini yang terakhir yang mau diterangkan oleh Ibn Al-Qayyim di sini. Ya. Tinggalkan mereka yang melakukan ilhad di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ilhad? Ilhad itu miring. Artinya secara bahasa. Karena itu dikatakan dikubur di lahat. Lahat itu karena ketika dilahat, bukan digali begini lurus, tapi dibuat miring. Jelas ya, dibuat miring, tanahnya kemudian dimasukkan mayitnya di situ. Setelah itu ditutup, pakai apa? Tanah atau yang semisal dengannya, yang menutup mayit di dalam lahat tersebut. Dalam kemiringan tersebut. Ya. Jadi, lahat itu, ilhat itu artinya kemiringan, kecondongan. Ya. Orang yang miring, orang yang menyimpang keluar dari apa namanya di pembahasan Asmaul Husna itu oleh Ibn Al-Qayyim dibagi menjadi lima. Disebut ada lima bentuk. Yang pertama, dia menamakan berhala-berhala dengan nama-nama Allah. Ya. Inilah kaum musyrikin di masa dahulu ya. Mereka ada sembahan namanya Al-Lat, Al-Uzza. Al-Lat mereka ambil dari kata Al-Ilaha, Al-Ilahiyah. Al-Uzza dari kata Al-Aziz. Jadi Asmaul Husna dipakai untuk nama-nama berhala mereka. Iya. Dan yang kedua ada yang menamakan Allah Subhanahu wa taala dengan penamaan yang tidak layak baginya. Seperti orang Nasara menamakan Allah dengan ayah. Ya, atau orang-orang filsafat menamakan Allah dengan mujib bidatihi. Atau illatun fa'ila bittaba. Itu bahasa-bahasa orang-orang filsafat ya. Ini semuanya mengandung makna yang tidak baik, itu ilhad. Ya. Di dalam nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya, yang ketiga dari bentuk ilhad, dia sifatkan Allah dengan hal-hal yang Allah subhanahu wa ta'ala disucikan dari perkara tersebut, ditinggikan dari hal itu. Seperti orang Yahudi mengatakan Allah itu fakir. Maha suci Allah dan maha tinggi. Dari ucapan orang-orang Yahudi. Ya. Karena itu Allah berfirman, laqad kafara alladziina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghnia. Sungguh telah kafir orang yang berkata bahwa Allah itu fakir dan kami itu kaya. Ini orang-orang Yahudi. Dan ini ilhad. Kemudian yang keempat, dari bentuk ilhad, menta'til, menghapus atau merubah makna-makna yang terkandung di dalam Asmaul Husna dan mengingkari hakikatnya. Nah, ini pembahasannya ahlul bidah di sini. Ya. Ada yang mengingkari seluruh nama, ada yang mengingkari sebagian saja. Nah, jelas mereka di dalam bab ini ada dua kelompok. Ada kelompok mu'abtilah dan ada kelompok apa? Mumatsilah. Ya, kelompok mu'abtilah ini mereka yang menta'til, meniadakan seluruh nama. Atau sebagian dari nama. Kalau kelompok Jahmiyah, seluruh nama dan sifat dia tiadakan. Kecuali sifat wujud saja, satu yang ditetapkan. Kalau kelompok Mu'tazilah, mereka tetapkan nama. Tapi mereka tidak tetapkan sifat. Mereka katakan Allah itu Al-Alim, Maha Mengetahui. Tapi tanpa memiliki sifat ilmu. Al-Basir, yang Maha Melihat, tapi tanpa memiliki sifat apa? Pelihatan. Ini kan? Tidak masuk akal. Ya. Orang-orang Mu'tazilah. Padahal mereka mengatakan bahwa akalnya yang paling sehat, orang Mu'tazilah. Tapi ternyata ucapannya, ucapan yang jauh dari apa? Akal sehat. Iya. Nah, itulah akal, kalau dia tidak dibimbing di atas bimbingan Al-Quran, biasanya dia jatuh pada hal yang diingkari oleh akal. Baik. Yang ketiga dari kelompok Mu'tazilah adalah kelompok apa? Al-Maturidiyah. Pengikut Abu Mansur Al-Maturidi. Iya. Mereka ini hanya menetapkan sifat-sifat dzatiyah saja. Adapun sifat ikhtiariyah, fi'liyah, mereka tidak tetapkan. Ini kelompok yang ketiga. Kelompok yang keempat, kelompok Asy'ariyah, orang-orang Asy'ariyah. Mereka hanya tetapkan 7 sifat saja. Iya. Selain daripada itu tidak dia tetapkan. Nama dia tetapkan ya. Sama dengan Maturidiyah dia tetapkan nama juga. Yang terakhir adalah kelompok Kullabiyah. Kullabiyah dia tetapkan 8 sifat. Tambah 1 sifat saja. Iya. Maka ini kelompok-kelompok yang menyimpang. Disebut semuanya kelompok Mu'abtilah. Sebab mereka mengingkari seluruh dari nama atau sifat atau sebagiannya. Maka disebut Mu'abtilah. Yang lainnya adalah kelompok Mumatsilah atau Musyabbihah. Ini yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Dia katakan Allah sama dengan apa? Makhluknya. Jelas ya? Ya, tapi setiap dari kelompok Mu'abtil pasti Musyabbih juga. Pasti Mumatsil. Dan setiap Mumatsil pasti dia Musyabbih. Itu kaidah dalam asma wa sifat. Baik. Kemudian yang ke berapa? Yang kelima dari bentuk ilhad adalah menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Ini kelompok musyabbihah yang kenal ya. Kelompok musyabbihah yang kena di sini. Nah, diserupakan Allah dengan makhluk. Ini semuanya masuk di dalam ilhad. Diperhatikan cakupan ilhad ini subhanallah. Apa? Luas sekali. Iya. Karena itu ahli sunnah wal jamaah mereka berada. Apa namanya? Di cahaya yang sangat terang. Iya. Cahaya yang sangat terang dari pohon yang berberkah, ya, tidak di syarqiyah, tidak di gharbiyah, ya, ibaratnya susu murni antara daging dan apa? Darah. Susu itu dari mana keluarnya? Hah? Antara daging dan apa? Darah. Ya, keluarlah dari situ akidah ahli sunnah murni. Ya. Demikian. Maka ini selalu akidah dan keyakinan ahli sunnah berada di pertengahan. Karena itu membahas tentang asmaul husna itu harus diukur dengan timbangan Al-Quran dan As-Sunnah dan diukur dengan apa namanya jejak para ulama as-salaf yang berbicara tentangnya. Dan insyaAllah ta'ala di setiap pembahasan nama kita akan terangkan mana nama itu dan siapa dari ulama yang menafsirkannya, menerangkannya. Ya, kemudian diterangkan juga dalil-dalilnya dari Al-Quran maupun dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan terakhir sebelum saya tutup, ingin saya ingatkan di sini bahwa ini pembahasan Asmaul Husna, pembahasan yang agung. Ya, tapi banyak juga orang yang keliru di dalamnya. Pakai bahasa-bahasa yang kadang tidak layak. Ya. Kadang apa namanya ada yang memakai bahasa kita mempelajari Asmaul Husna supaya kita berakhlak seperti akhlak Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana caranya dia berakhlak dengan akhlak Allah? Dia ingin menyerupai Allah begitu. Hah? Ini bukan dari pembahasannya ahli sunnah. Ini masuk biasanya kalimat-kalimat muncul dari orang-orang yang jahil. Ya, seorang yang mempelajari Asmaul Husna, dia bukan untuk menyerupai Allah. Ya. Bukan pula untuk apa namanya? Berakhlak dengan akhlaknya Allah. Ya, ini keliru ya, itu mirip dengan bahasanya orang-orang filsafat. Ya, mirip dengan bahasanya orang-orang filsafat. Adapun ahli sunnah, faedahnya dia pelajari Asmaul Husna disebut dalam Al-Quran. Fad'uhu biha, berdoalah kalian apa? Dengannya. Dan doa ada dua macam, doa ibadah dan doa apa? Masalah. Dia beribadah kepada Allah dengannya. Dari Asmaul Husna itu membuat dia semakin baik ibadahnya. Diambil dari konsekuensi, dari kandungan Asmaul Husna, keharusan dari Asmaul Husna itu, hal yang membuat ibadahnya semakin baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang membuat dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama tersebut. Itu manfaatnya. Ya, jangan seorang masuk di dalam hal-hal, kadang buah dari pikirannya sendiri, dianggap bagus, ternyata itu adalah hasil bisikan syaitan kepadanya. Naudzubillah. Iya. Dan ini pembahasan penting untuk kita cermati. Ya, dan saya kira saya ingatkan satu poin pembahasan ini. Dan banyak lagi kesalahan-kesalahan yang tersebar seputar pembahasan Asmaul Husna. Dan sebagian orang lagi ada kadang yang memahami fikih Asmaul Husna itu kalau dia duduk, kemudian dikir berjamaah, kemudian disebut Asmaul Husna, menangis-menangis. Tidak tahu apa sebab menangisnya. Ya, ada yang menangis mungkin karena ingat orang tuanya. Ada yang menangis mungkin karena ingat dia kena musibah, hartanya hilang. Ya. Jelas ya? Tapi seorang yang membaca dari Asmaul Husna di dalam Al-Quran, kemudian dia menangis karenanya, menghayati dari kandungannya, dari situ dia paham akan kebesaran Allah, atau tahu akan kekurangannya, atau dia mengerti akan besarnya rahmat dan karunia Allah, maka yang seperti ini adalah hal yang baik. Perkara yang bagus. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada semuanya, dan ini adalah pendahuluan ya, jangan sampai di awal pendahuluan karena panjang. Ini sebagian peserta besok, wah kita kayaknya satu sesi aja atau dua sesi aja. Ya, ilmu itu selalu seperti itu. Hal yang apa namanya bagus, kalau ingin lebih baik maka dijalani prosesnya. Ya, sama dengan orang yang apa namanya menikmati sebuah rumah. Kalau rumah itu dia tahu rahasia-rahasianya, dia bangun misalnya, dia tahu rahasianya, kemudian dia mengerti seluk-beluknya, dia akan lebih sejuk tinggal di rumah itu, menikmatinya. Beda dengan orang yang rumahnya sudah jadi, dia langsung beli misalnya. Ya. Dia kadang nikmat dengan hal tersebut, tapi beda dengan orang yang apa namanya, punya pengetahuan akan seluk-beluknya dan apa yang terkait dengannya. Ya, maka demikian pula di dalam ilmu itu. Seorang kalau masuk dalam sebuah pembahasan, diambil dasar-dasarnya, kaidah-kaidahnya, sebelum dia masuk ke situ, maka biasanya lebih banyak manfaatnya, lebih kuat pondasi dan dasarnya. Dan ini berlaku di semua pembahasan. Bukan di pembahasan Asmaul Husna saja. Mau masuk di pembahasan khusyuk dalam sholat. Boleh saja kita buat daurah khusyuk, sholat 2 hari, 3 hari. Tidak ada masalah. Terangkan khusyuk dalam sholat. Tapi ada pembahasan-pembahasan terkait dengan posisi seorang masuk di dalam sholat, posisi ubudiyah, kalau dia cermati, akan semakin bagus khusyuknya. Salah satu hal yang membuat dia khusyuk dalam sholat, pembahasan Asmaul Husna. Ya. Coba dia baca di bacaan dalam sholatnya, betapa banyak kalimat yang terkait dengan apa? Pembahasan Asmaul Husna. Mulai dari surah Al-Fatihah saja. Ya. Mulai dari awal dia baca tahiyat, sudah banyak dari Asmaul Husna dia berlalu. Ya Allahumma itu dari apa? Nama ya Allah, Allah. Dan ini dari nama yang disebut oleh sebagian ulama sebagai nama yang paling agung dari Asmaul Husna. Baik. Kita cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.